tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Rabbku dan Rabbmu, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkatku ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. In tu'adzibhum fa'innahum ibaduk, wa'in tawfir lahum fa'innaka antal azizul hakim. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Qalallahu hadha yawm yanfa'u as-sadiqina sidquhum, lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada, radiyallahu anhum wa radu anhu, dhalika al-fawzul 'adzim. Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Milik Allah, kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di dalamnya. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Media Dakwah Syariah 101,4 His FM. Dengan syariah, hidup menjadi lebih indah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب متفق عليه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang kuat itu bukanlah orang yang unggul dalam perkelahian, tetapi orang yang kuat perkasa adalah orang yang mampu menahan dirinya pada saat marah. Muttafaqun alaih. Tinggikan kalimat Allah, tegakkan syariat Islam bersama Media Dakwah Syariah 101,4 His FM. Dengan syariah, hidup menjadi lebih indah. Pendengar, mari perluas cakrawala keislaman dan pertebal keimanan kita dalam program Cahaya Iman His FM. Special day, our hearts are full of pleasure, a day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Mm-hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 His FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Kini kita berjumpa kembali pendengar di kesempatan malam hari ini, edisi hari Kamis tanggal 5 Juni 2014 atau yang bertepatan dengan tanggal 8 Syaban 1435 Hijriah. Saya Arif, seperti biasa hari Kamis, malam Jumat kita berjumpa dalam program Cahaya Iman pada sesi kajian keluarga bersama dengan Satria Smoro Kurniawan. Ya, sudah beberapa hari, sabar. Sudah beberapa minggu ya, kita gak ketemu dan hari ini kita bisa bertemu kembali dalam program kita, program yang kita nantikan tentunya di kajian keluarga. Mudah-mudahan nanti ada sesuatu yang bisa kita ambil pelajaran dari program ini, dan Anda yang malam hari ini sedang bersama dengan keluarga, bersama dengan suami, bersama dengan istri, selamat menyimak program ini sampai dengan tuntas nanti ya di jam 11 waktu Indonesia bagian Barat. Kalaupun Anda malam hari ini berhalangan untuk tidak mendengarkan, bisa Anda simak kembali esok hari, hari Jumat tanggal 6 Juni 2014 atau tanggal 8 Saban 1435 Hijriah jam 9 pagi sampai dengan jam 11 ya. Silakan simak di situ. Baik, hari ini kita mencoba untuk bersama kembali dan nanti Anda silahkan share di 765-1818 atau Anda bisa bergabung melalui WhatsApp, melalui SMS online, dan melalui Telegram di 081-226-170777 untuk bisa berinteraksi dengan Ustadz Ria Smoro Kurniawan. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Sudah. Assalamualaikum Ustadz, sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia. Masih sakit, Ustadz? Masih ini tahap penyembuhan ya. Tapi suaranya malah tambah seksi kayak gini nih. Ya, alhamdulillah. Oke. Kelihatannya agak-agak masalahnya itu 6 kali sehari sih masalahnya. Baru kemarin ngisi 6 kali sehari. Hari ini juga toh? Enggak sih, hari ini 3. Oh, 3. Besok 7. Sama aja akumulasi. Jaga diri, jaga kesehatan dong. Alhamdulillah. Aduh, harus ada manajernya nih. Baik, malam hari ini kita mau bincang-bincang masalah apa nih, Tad? Melanjutkan tema kita kemarin. Itu belum selesai, Tad? Oh, belum. Kemarin kita membahas tentang menemukan pendamping hidup. Ada 3 hal yang harus kita pahami, bahwa menikah itu adalah ibadah kepada Allah. Dan itu bukan hanya urusan ranjang. Maka ada kecocokan fisik, ada kenyaman hati, dan ada kesamaan visi. Kemarin kita baru membahas tentang kecocokan fisik sama kenyamanan hati. Untuk kesamaan visi insya Allah malam ini. Oke, deh. Berarti malam hari kesamaan visi ya? Iya, oke. Kesamaan visi. Oke, pendengar, kita simak dulu untuk prolognya, karena pendengar sudah gak sabar juga. Silakan Ustaz, sebagai prolognya dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sofil amyai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal mutakun. Para pendengar Radio His FM yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu untuk yang kesekian kalinya. Meskipun mungkin belum sehat banget, tapi mudah-mudahan bisa dimaklumi kalau suara saya agak sedikit serak-serak berat kayak gini. Kalau izin lagi ya malu gitu ya. Malu, 3 kali berturut-turut izin. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang 3 poin yang ketiga dari bagaimana kita menemukan pendamping hidup setelah kecocokan fisik dengan kenyamanan hati, yaitu kesamaan visi. Seperti kita ketahui bahwa pada dasarnya apa yang akan kita lakukan setiap hari itu akan terangkai menjadi aktivitas-aktivitas yang mengarah kepada satu tujuan. Termasuk di sini adalah pernikahan. Maka jelas di dalam pandangan Islam, pernikahan bukan semata-mata urusan ranjang di mana laki-laki menemukan pasangan tidurnya dan selesai sampai di situ, tidak. Tetapi ada tugas-tugas besar, ada keinginan-keinginan yang akan diraih seiring dengan perjalanan biduk mahligai rumah tangga itu. Karena itu tentu saja akan menjadi sesuatu yang sangat menentukan bagaimana sebuah rumah tangga itu menjadi bagus adalah ketika antara suami dengan istri itu memiliki kesamaan visi. Ini mau kemana sih sebenarnya rumah tangga yang kita bangun itu? Kalau ternyata terjadi perbedaan, misalnya ketika visinya seorang suami adalah ingin rumah tangganya sederhana tapi nyaman dalam hati, banyak beribadah dan banyak menjadikan majelis-majelis taklim sebagai kegiatannya, tentu saja berbeda dengan kalau istrinya memiliki visi ingin sebelum meninggal akan mengunjungi tempat-tempat wisata seluruh Indonesia, misalnya begitu, kan otomatis akan berbeda jauh gitu. Nah, di dalam syariat Islam, kesamaan kisi ini bisa kita lihat dari beberapa kriteria. Yang pertama adalah kriteria soleh atau solehah. Karena pemahaman perempuan yang solehah dan laki-laki yang soleh adalah dia akan mengutamakan ridha Allah dan juga akan mengutamakan arahan-arahan Allah dan Rasulnya daripada pendapat pribadi. Ya, ketika seorang perempuan ingin menjadi wanita karir secara pribadi, tapi kalau nanti secara syariat Islam menjadi ibu itu adalah lebih baik bagi mereka, dia akan belajar untuk bisa menyamakan visinya, gitu, seperti itu. Karena itu maka hadis-hadis yang datang kepada kita yang menjelaskan tentang syarat kesolehan ini sebagai syarat utama dalam pemilihan pasangan itu ada datang kepada kita. Misalnya untuk laki-laki, hadisnya berbunyi ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus solihah. Dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah perempuan yang solehah. Karena perempuan yang solehah itu betul akan menjadi perhiasan segala jenis perhiasan. Ketika kita dicaci maki orang, perempuan solehah akan menyamankan kita. Ketika kita kehilangan teman, dia akan menemani kita. Ketika kita menjadi orang yang jatuh, dia akan memberikan motivasi agar kita bangun. Ketika kita memiliki kekayaan, dia mengingatkan kita agar berbagi. Ketika kita terpuruk dalam kemiskinan, dia memberikan harapan akan keyakinan rezeki dari Allah. Itu luar biasa daripada sekedar kecantikan fisik seorang perempuan. Sementara untuk para perempuan, hadisnya mengatakan idza ja'akum man tarbauna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Jika datang kepada kalian laki-laki yang kalian ridho atas agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Jika kalian tidak melakukan yang seperti itu, akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Ya, ini adalah hadis-hadis yang mengarahkan kepada kita bagaimana kesolihan seorang laki-laki dan perempuan itu menjadi bahan, ya, bahan pembentuk keluarga yang sakinah. Dan ini tidak bisa main-main gitu loh. Artinya ketampanan fisik tanpa kesolehan itu tidak ada nilai, itu hanya seonggok daging. Banyak kalau laki-laki tampan ternyata pecundang, tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, kemudian suka berselingkuh kesana kemari. Banyak juga perempuan-perempuan yang cantik ternyata malah memotivasi suaminya untuk melakukan korupsi, atau kalimat-kalimatnya tidak enak untuk didengarkan, atau biaya habis untuk membelanjai kehidupannya. Itu banyak, dan tentu saja bagi seorang muslim kita harus percaya bahwa bukan sekedar daya tarik fisik yang harus kita jadikan sebagai pertimbangan, tetapi lebih kepada kesamaan visi, dan dalam hal ini kita mulai dari kesolehan kepribadiannya. Apalagi di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Allah menyampaikan kebenarannya melalui lisan Rasulullah, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menginginkan seseorang itu menjadi baik, maka Allah akan membuatnya faham agama. Jadi kebaikan itu salah satu indikatornya adalah orang itu memiliki pemahaman agama yang baik, ya, memiliki kesolehan atau visi yang baik tentang kehidupan ini berdasarkan agama yang dia pelajari atau yang dia fahami. Sehingga para pendengar FM yang dimuliakan Allah, ja'ara julun ilal Al-Hasan bin Ali wa qala lahu. Pada suatu hari datang seorang bapak menemui Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib dan kemudian berkata kepadanya, inna indi bintan mimantaro uzawijuha. Saya memiliki seorang anak perempuan. Apa pendapat Anda tentang siapa yang akan saya nikahkan dengannya? Qala Imam Al-Hasan mengatakan, zawijha man yakhafullah. Nikahkanlah dia dengan orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Fa innahu in ahabbaha akrama wa in abghadaha lam yudlimha. Nikahkanlah dia dengan orang yang takut kepada Allah, sebab seandainya suaminya nanti mencintai dia, maka dia akan memuliakannya, dan seandainya dia membencinya, maka suami ini juga tidak akan mendoliminya. Sebuah kesimpulan dari Basirah yang sangat kuat tentang bagaimana kriteria pasangan yang kita hendak pilih, yaitu orang yang takut kepada Allah. Jadi soleh dan soleha ini tergambarkan kepada sikap takut kepada Allah. Jadi bukan tergambarkan kepada kerudung, karena banyak orang kerudung yang pacaran. Bukan tergambarkan kepada jenggot, karena jenggot banyak juga orang yang hanya sebagai pemanis dari apa namanya janggutnya. Tetapi lebih kepada buah yang takut kepada Allah itu. Sehingga kalau kamu akan menikah dengan orang yang takut kepada Allah, mungkin setelah menikah dia bisa mencintai kamu, dan ketika itu kamu akan dimuliakannya. Tetapi ketika setelah menikah dia tidak mencintai kamu pun, dia tidak akan mendolimi, karena dia takut kepada Allah. Dan betapa besarnya buah ilmu yang bernama rasa takut ini. Karena itu maka untuk yang pacaran-pacaran ya, berarti dia gak takut dong sama Allah kalau tidak segera menikahi kamu gitu kan. Kalau cuma menghabiskan umur dengan pacaran kesana kemari, memperbanyak maksiat, ini sebenarnya bukan laki-laki yang atau perempuan yang pantas kita pilih sebagai pendamping. Karena awalnya saja sudah tergambar bahwa dia bukan orang yang takut kepada Allah. Seperti itu. Hadis yang lain yang terkenal di kalangan kita adalah Tungkahul Mar'atu Lil Arba. Perempuan itu dinikahi karena empat hal biasanya. Lima liha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, atau karena agamanya. Fatwar bidatidin taribat yadak. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang agamanya bagus. Kalau tidak, niscaya kamu akan merugi. Ya, jadi kamu akan beruntung kalau kamu menikah dengan perempuan yang agamanya bagus. Al-murad bid-din, yang dimaksud dengan perempuan yang memiliki agama dalam hadis ini adalah al-ta'at, yaitu dia memiliki ketaatan. Wal-a'malu solihat, dia memiliki amalan-amalan yang soleh. Wal-ifah anil muharramat, dan dia menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan. Perempuan yang cantik, yang pakai kerudung, tapi mau dipacari, tentu saja bukan perempuan yang baik, tidak punya agama dia, karena dia mau melakukan hal yang diharamkan Allah. Demikian juga laki-laki yang ganteng, pakai peci, kelihatan kayak ikhwan, tapi ngajak pacaran, berarti dia juga bukan laki-laki yang baik, yang bisa kita pilih menjadi suami. Gitu. Nah, dari sini maka visi ini bisa kita mulai dari kesolehan pribadi. Kemudian pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang bisa mengantarkan rumah tangga ini kepada visi keluarga yang bagus, itu dari sisi suami adalah kemampuan kepemimpinannya. Saya sering mengatakan sebagai kawamahnya seorang laki-laki, laki-laki yang kawam. Arijalu kawamuna ala nisa, laki-laki adalah pemimpin bagi para perempuan. Jadi rumah tangga ini akan goyang kalau nanti sang pemimpin ini tidak punya visi, ini mau kemana sih gitu loh. Kalau nanti rumah tangga ini ditakdirkan Allah menjadi rumah tangga yang secara ekonomi berkecukupan, bisa enggak pemimpin ini memiliki visi untuk berbagi kepada orang lain, kemudian memberikan kesyukuran yang banyak kepada Allah. Sebaliknya kalau nanti dalam perjalanan rumah tangga ini takdir Allah kemudian menentukan mereka menjadi orang-orang yang miskin, bisa enggak pemimpin ini menyamankan anak buahnya, istri dan anaknya untuk sabar menjalin kemiskinan itu tanpa harus menjual akidah dan kehormatan diri. Nah, laki-laki yang punya visi yang kuat tentang untuk apa aku menikah ini harus kita pilih. Karena kalau laki-laki hanya punya visi bangun rumah bagus, ya mudah-mudahan bisa bangun rumah bagus. Tapi apa iya dia bisa menjamin kalau nanti Allah membuat dia tidak bisa membangun rumah, apa yang harus dilakukan? Kalaupun dia bisa membangun rumah yang bagus tapi tidak mengajarkan kesyukuran, jangan-jangan di rumah itu dia berselingkuh dengan perempuan yang lain. Seperti itu gitu ya. Demikian juga kalau dari sisi perempuan, maka yang dimaksud dengan visi di sini adalah kemampuan seorang perempuan itu memiliki al-amal sholihah, jadi dia memang suka melakukan amal soleh, dan kemudian juga atau dia memiliki bakat untuk taat kepada Allah dan kepada suaminya. Nah, dari sinilah bertemu kepemimpinan dengan keterpemimpinan, gitu loh. Jadi seorang laki-laki memberikan kemampuannya untuk memanage rumah tangga, seorang perempuan memberikan loyalitasnya kepada sang pemimpin yang baik ini. Di sinilah visi itu ketemu. Jadi perempuan bodoh yang menikah, yang hanya membayangkan setelah menikah itu maka dia menjadi orang yang dicukupi materinya, pergi ke sana kemari, beli baju baru, makan enak, ini gak punya visi apapun. Sementara laki-laki yang menikah hanya punya keinginan untuk membangun rumah dan menyediakan uang, tapi juga tidak peduli bagaimana istrinya menjadi orang yang taat kepada Allah, rumah tangannya terbebas dari api neraka, ini juga tidak punya visi. Laki-laki yang punya visi hanya untuk mencukupi materi keluarganya. Lah dari sini kemudian setelah kita bertemu dengan soleh dan solehat, kemudian dari laki-laki kita cari laki-laki yang kawam, yang mampu memimpin rumah tangga, dan dari perempuan kita pilih perempuan yang taat kepada suaminya. Selanjutnya adalah kita mencari mereka-mereka yang punya dumas uliyatin, jadi memiliki tanggung jawab bahwa yang namanya menikah itu adalah amanah. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun ar-rayati, setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya Allah atas kepemimpinan kamu. Jadi mereka bukan bermain-main dengan perasaan atau antara, dan jadi aku rela istri saya begini, aku rela suami saya begini, padahal Allah enggak rela, gitu ya. Misalnya ada seorang istri yang keluar rumah dengan baju yang cenderung telanjang atau tabaruj, berdandan berlebih-lebihan, si suami membiarkan. Mungkin istrinya mengatakan, "Oh, suami saya malah ngantar ke sana kemari kok, malah kalau saya dandannya kurang malah dia yang mengingatkan kok." Ya, mereka menikmati rumah tangga seperti itu, tapi jelas Allah tidak mengizinkan rumah tangga seperti ini karena di situ laki-lakinya dayus dengan perempuan yang tabarut seperti itu. Jadi di sini adalah sadar kewajiban bahwa dalam pernikahan ini akhirnya mereka berurusan dengan Allah. Jadi saya menjalankan kewajiban saya sebagai suami atau sebagai istri itu bukan semata-mata menyenangkan pasangan saya, tapi juga saya akan mempertanggungjawabkan tugas saya ini di hadapan Allah nanti. Ya. Karena itu maka Inna Allah Ta'ala sa'ilun kula ra'in ammas tar'ahu. Sesungguhnya Allah akan menanyakan kepada setiap pemimpin atas apa yang dia pimpin. Ahafidha dhalika am dhoya'a. Apakah dia menjaga ataukah dia mengabaikan. Hatta yus'ala rajulu an ahli baitihi. Sampai seseorang nanti akan ditanya tentang keluarganya. Dan kemudian Rasulullah juga mengatakan bahwa kafabila ithman ayyudhi amayaku, cukuplah seseorang dianggap berdosa kalau dia mengabaikan tanggung jawabnya. Jadi dari sini sebagai penutup saya tampilkan satu kisah ketika Fatimah binti Qais itu akan menikah, kemudian dia dilamar oleh dua orang, Abu Jahm dan Muawiyah. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ama Abu Jahm, adapun Abu Jahm, fala yadau asahu an atiqih, dia adalah orang yang suka memukul istrinya. Lama Muawiyah, adapun Muawiyah adalah orang yang tidak memiliki harta. Nah, karena itu maka menikahlah kamu dengan Usamah bin Zaid. Aku tidak suka dengan Usamah." Ya, jadi Fatimah binti Qais mengatakan, "Aku tidak suka dengan Usamah." Tapi Rasulullah mengulang-ulang mengatakan, "Menikahlah dengan Usamah, menikahlah dengan Usamah." Akhirnya aku menikah dengannya. Dengan sebab tersebut Allah kemudian memberikan kebaikan yang banyak sehingga aku merasa beruntung menikah dengan Usamah itu. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak merekomendasikan Muawiyah karena miskin. Maka hal ini menunjukkan bahwa masalah kemampuan memberikan nafkah dalam kepemimpinan itu perlu diperhatikan, gitu loh. Dari sini juga bisa mengambil pelajaran bahwa Fatimah binti Qais meskipun awalnya tidak menyukai Usamah, tapi karena Rasulullah menyarankan dia untuk menikah dengan Usamah, akhirnya dia justru mendapatkan keberkahan dalam pernikahan itu. Oke, seperti itu. Jadi Mungkin Anda mencintai laki-laki, tapi laki-laki itu nggak punya agama. Anda memilih aja laki-laki yang beragama. Mungkin Anda tidak mencintai, tapi keberkahan akan diberikan Allah di sana. Karena keberkahan itu datang dari ketaatan kepada Allah, bukan dari dengan siapa. Dengan kalau kita menikah dengan pasangan yang kita cintai, pasti diberkahi Allah. Enggak. Seringkali orang saling mencintai itu justru malah melanggar syariat Allah. Seperti orang pacaran itu kan ngakunya saling mencintai, tapi mereka ternyata berserikat untuk melanggar syariat Allah, kan begitu. Demikian pendengar okay. yang dimuliakan Allah, tentang bagaimana kita membangun sebuah pernikahan yang sakinah. Kita cari kecocokan fisik agar nanti kita tidak gampang beralasan untuk selingkuh. Kemudian kita cari hati yang nyaman agar kita mendapatkan surga dunia itu. Dan kita menemukan orang yang sama visinya agar kita tahu hari demi hari apa yang harus kita jalankan dan kemana kita akan menuju. Seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada Mas Arif. Oke. Baik, mendengar itu ya sebagai prolog dari Satria Smoro Kurniawan terkait dengan menyamakan visi. Begitu. Nah, nanti saya undang Anda di 765-1818 juga di SMS yang sudah ada. Banyak SMS ini yang sudah masuk dan nanti akan kita bahas satu persatu. Tapi sebelumnya saya informasikan untuk Anda mendengar, hadir dan ikuti Tarhib Ramadan bertajuk Optimalisasi Tazkiyatun Nafas Melalui Bulan Ramadan. Menghadirkan pembicara Ustaz Syahbudin Al-Hafidz LC dan Ustaz Imtihan Syafi'i dengan keynote speakernya Ustaz Muinuddin Labas DMA. Acara ini diselenggarakan pada hari Ahad 8 Juni 2014 dari pukul 7 pagi hingga selesai ya, bertempat di gedung pertemuan Ar-Rahmah Beratan RT5 RW6 Pajang Lawian Surakarta. Acara ini gratis untuk umum dan informasi lebih lanjutnya silakan menghubungi Muhammad Sukirno di 08156774920. Acara ini diselenggarakan oleh Dewan Syariah Kota Surakarta di SKS dan didukung oleh 101,4 HIS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Inilah keajaiban dari Biojana. Jutaan orang sudah membuktikannya. Nama saya Marnis, punya penyakit sariawan. Ternyata sudah parah sekali. Cara ngonsumsinya satu kali dalam satu hari ya. Jadi kalau mau tidur emang saya minum ini satu tutup botol, saya campur sama air kelapa dan saya kasih madu sedikit. Ternyata khasiatnya hebat sekali. Nama saya Suwarti. Saya punya penyakit gula sudah puluhan tahun. Sesudah minum Biojana, badan saya gak enak, kaki saya ya lumayan, terus bisa tidur nyenyak. Terima kasih dari Biojana. Luar biasa Biojana, bukan obat herbal biasa, sudah terbukti di masyarakat. Biojana tersedia di apotek dan toko herbal. Pendengar, ikuti program Tahsin Al-Quran bersama Ustaz Abu Huri Al-Qasimi, pengasuh Pondok Pesantren Ibadur Rahman Surakarta. Jadi orang yang sering membaca atau sering banyak khatam 30 juz itu akan lebih mudah ditahsin atau akan lebih mudah untuk menghafal. Tahsin Al-Quran setiap Jumat malam mulai pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung melalui telepon di 765-1818. Tahsin Al-Quran hanya di Radio HIS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Jo, tak balik sih, Jo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti dulu, ujuk-ujuk langsung pamit ban ke susuman arang diri kajian nih. Ngapa sih, toh tak mulai sih, salah ketinggalan kajian Islam, Jo. Kajian Islam apa sih? Masa sore-sore begini ada kajian Islam? Kau kira ngerti, ya enak toh, yang radio lho, Jo. Radio apa gue? Ya jelas, Radio HIS FM 101,4. Deneng Rika orang ngomong-ngomong sih. Ngomong-ngomong piye lah, kowe kuwi sing ketinggalan informasi kok. Lah terus nang HIS FM gue napa baen? Ya akeh to, Jo. Keh banget. Yen iso ana ke ana tausiah, Jo. Saka ustaz lan ulama. Terus ana berita. Ana meneh dialog pagi tentang tema-tema terkini, Jo. Terus yo nek awan-awan ana ke, ana salam-salam silaturahim, Jo. Terus nek sore, sore iki ana kajian-kajian Islam. Temane ana akidah, hadis, fikih, sejarah Islam, tentang remaja, terus ana meneh Jo sing spesial, Jo. Ana kajian tentang keluarga, Jo. Tentang pasutri. Wah. dening komplit banget ya. Nek kaya gue aku malu kurang penawli, Bok. Ayo, wis ayo, serak telat, Jojo. Tapi disit, ngosit, man. Ngosit, diletot. Apa meneh? Aku kepingin jaluk tulung kalau Rika, gelem ra. Apa meneh, Jojo? Aku diterna disit, tuku radio. Tapi gak mau duitmu disit, gelem ra. Alah, kowe kuwi janjan. Kenapa itu ya? Kenapa? Mbah Man, niki lho Mbah, ra bejo niki lho. Nyuwun diterne tumbas radio niku. Ya nek lu aku ya sisan ya, siji wae. Lah jenengan ajeng mijangetaken radio napa to Mbah? Ya siji FM no, landine. Lah dalem Mbah Man iki ya ngertos to Mbah. Nggih, lah pundi artine? Anggo duitmu dhisik. Hah? Anggo duitmu dhisik. Terus mangke diidoli napa mboten, Mbah? Ya ora. Aduh. Lah kok ora tekor mal. Ora apa-apa, Mal. Sing penting mereka ikhlas, Mal. Berpahala. Ya wis, ayo. Orang yang benar-benar merindukan dan mengharap keridhaan Allah tidak akan melangkah kecuali dengan niat yang benar. Setiap kebahagiaan yang hadir dalam kehidupan manusia tidaklah hadir dengan sendirinya, tapi bermula dari langkah-langkah yang mendapat rahmat Allah dikarenakan sang pelaku selalu berjalan dengan dilandasi niat yang benar. Sedangkan segala bentuk kesedihan, kesengsaraan, dan kedugaan yang melanda manusia bersumber dari niatan hati yang kotor, sebab dia tidak terbedaya kenikmatan semu yang nampak indah dalam pandangan mata. Maka saat engkau ingin melangkah, luruskan niatmu terlebih dahulu. Jika engkau belum mendapatkan apa yang engkau inginkan saat ini, engkau tak perlu bersedih hati, sebab sebenarnya engkau telah mendapat kebaikan atas niat baikmu itu. Yakinlah bahwa suatu saat Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih menenangkan dan menenteramkan batinmu, sebagai wujud penghargaan darinya atas niat baikmu. Sebab Allah adalah sebaik-baik pembalas budi. Maka janganlah engkau terlampau sedih atas apa yang terluput dari tanganmu hari ini. Berbesar hatilah, karena kebahagiaan yang berlipat ganda akan segera datang menghampirimu. Engkau hanya tinggal menunggu waktu yang tepat saja untuk menerima anugerah darinya. Dan andaikan sudah sekian lama apa yang engkau nantikan ternyata tak kunjung datang, engkau tidak boleh resah atasnya. Boleh jadi Allah sengaja menahan pemberian ini untuk diberikan di akhirat sebagai simpanan kebaikanmu, agar engkau lebih bisa merasakan betapa nikmatnya pemberian yang Ia anugerahkan kepadamu. Jangan pernah bersedih atas penundaan nikmat darinya. Berbahagialah, karena kenikmatan di akhirat jauh lebih besar jika dibandingkan dengan apa yang engkau terima di dunia ini. Pendengar, hiburlah hatimu dengan menaruh harapan bahwa engkau akan mendapatkan yang jauh lebih baik di akhirat kelak daripada apa yang ada di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Di bawah naungan rumah tangga yang bersahaja, disitulah tinggal sang istri, pahlawan di balik layar pembawa ketenangan dan kesejukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia itu penuh dengan kenikmatan, dan sebaik-baik kenikmatan dunia adalah istri yang solihah. Di antara keelokan budi pekerti Rasulullah Muhammad SAW dan keharmonisan rumah tangga beliau ialah memanggil Aisyah radhiyallahu anha dengan nama kesayangan dan mengabarkan kepadanya berita yang membuat jiwa serasa melayang-layang. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, pada satu hari Rasulullah Muhammad SAW berkata kepadanya, "Wahai Aisyah," panggilan kesayangan Aisyah radhiyallahu anha, "malaikat Jibril alaihissalam tadi menyampaikan salam buatmu." Hadis diriwayatkan muttafaqun alaih. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam selaku nabi umat ini yang paling sempurna akhlaknya dan paling tinggi derajatnya memberikan sebuah contoh yang begitu berharga dalam hal berlaku baik kepada sang istri dan dalam hal kerendahan hati. serta dalam hal mengetahui keinginan dan kecemburuan wanita. Beliau sallallahu alaihi wasallam menempatkan mereka pada kedudukan yang diidam-idamkan oleh seluruh kaum hawa, yaitu menjadi seorang istri yang memiliki kedudukan terhormat di samping suaminya. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, suatu ketika aku minum dan aku sedang haid, lantas aku memberikan gelasku kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau pun meminumnya dari mulut gelas tempat aku minum. Dalam kesempatan lain, aku memakan sepotong daging, lantas beliau mengambil potongan daging itu dan memakannya tepat di tempat aku memakannya. Hadis riwayat Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidaklah seperti yang diduga oleh kaum munafikin atau seperti yang dituduhkan kaum orientalis dengan tuduhan-tuduhan palsu dan pengakuan-pengakuan batil. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam lebih memilih etika berumah tangga yang paling elok dan sederhana. Media dakwah syariah 101.4 His FM. Dengan syariah, hidup menjadi lebih indah. Oke, pendengar, kembali di Media Dakwah Syariah 101.4 Hits FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Ya, saatnya pendengar Anda bergabung bersama kami dalam program ini di kajian keluarga. Ustaz Riasmoro Kurniawan menyamakan visi antara calon suami calon istri ini loh, ya, untuk mencari jodoh, untuk menjadi mencari pasangan hidup yang oke, mencari pasangan hidup yang sesuai gitu ya. Ternyata harus ada kesamaan visi. Nah, ini sudah ada banyak pertanyaan di SMS. Saya akan bacakan satu persatu. Anda juga silahkan terus di 765-1818 ataupun juga di 081-226-1707 untuk WhatsApp, Telegram, dan SMS online. Langsung saja. Halo. Ya, halo. Oke, tiga dari 421. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon dijelaskan sejelas-jelasnya Tad, masalah idah janda karena suami mengharap Allah begitu. Jadi masa ada sambungannya lagi, janda tapi PNS, terutama untuk menjaga dari fitnah nih Tad. Sahabat kasih saran tidak boleh keluar rumah selama 4 bulan 10 hari. Padahal semua keluarga yang mencukupi dari janda tadi. Ya, kamu loh Ustaz. Tuh ini pertanyaannya saya bingung. Saya juga bingung ini tentu hamilnya. Jadi gini, masa idah itu kan tergantung dari posisinya perempuan. Kalau yang 4 bulan 10 hari itu kan untuk yang ditinggal mati suaminya. Gitu. Kalau lainnya 3 kali bersucian itu ya. 3 kali suci itu atau 3 kali haid itu. Berapa bulan itu biasanya? Ya sekitar 3 bulan atau 3 bulan kurang tergantung dari siklus haidnya. Beda-beda ya setiap wanita itu ya? Beda. Terus kalau untuk yang ditinggal mati suaminya selama 4 bulan 10 hari itu, dia dalam masa berkabung. Pada dasarnya kalau dia mau keluar rumah boleh-boleh saja. Tetapi yang penting adalah tidak tabarut, tidak melakukan dandan yang berlebihan. Jadi kalau perlu menunjukkan sikap berkabung itu dan keluar kalau untuk keperluan yang urgent dan seperlunya saja diperbolehkan insya Allah seperti itu. Okay. Nanti akan kita bahas lagi kalau masalah ini setelah pada pembahasan materi berikutnya, berikutnya ya tentang perceraian nanti. Tunggu aja nanti ya. Okay. Kemudian ke 678, Assalamualaikum Ustaz, saya hamba Allah di Solo nih Ustaz. Menikah itu kan menyempurnakan setengah agamanya. Lah, kalau saya sudah dicerai suami, apakah saya telah kehilangan setengah agama saya ini, Ustaz? Dulu saya dicerai suami karena perbedaan visi. Saya enggak boleh ngaji. suami menilai kajian yang saya ikuti dinilai sebagai teroris katanya ya. Perlu Ustaz ketahui yang saya ikuti adalah Ahlussunnah gitu. Pemahaman bahwa orang yang menikah itu berarti dia telah mendapatkan separuh agama itu bukan untuk semua orang yang menikah ya. Tapi orang yang menikah dengan pernikahan itu menjadi baik karena faktor-faktor menjalani syariat ini akan banyak terbantu ketika kita sudah menikah, mulai dari aspek ibadah-ibadah yang tidak lagi individual atau yang sifatnya personal, tapi sekarang sudah jama'i karena melibatkan pasangan hidup, sampai pada tingkatan penjagaan ketakwaan kita kepada Allah. Kalau kita menikah dengan orang yang tidak mengerti agama, sebenarnya kita juga bukan berarti kemudian mendapatkan separuhnya, tidak otomatis seperti itu. Jadi separuh itu ketakwaan, separuh itu kita mendapatkan dukungan dari pasangan hidup yang mengerti untuk beribadah kepada Allah. Jadi apakah sekarang saya setelah dicerai suami akan kehilangan separuh? Secara letter-letternya memang iya, tapi bukan berarti Anda kehilangan agama ini secara seutuhnya. Tinggal bagaimana sekarang setelah Anda menjalani kehidupan sebagai seorang janda ini, Anda bisa menjaga diri dengan baik. Separuh yang satunya tanpa suami utuh itu lebih baik daripada bersuami dapat separuh tapi akhirnya nggak dapat isi apa-apa karena kopong gitu loh. Apalagi kalau Anda diceraikan dengan alasan seperti itu, jadi perbedaan visi. Ya mudah-mudahan kalau Anda meyakini kelompok pengajian yang sekarang Anda ikut itu sebagai kelompok yang Ahlussunnah kemudian juga benar ya, mudah-mudahan pilihan yang baik lah insya Allah. Jadi kekhawatirannya adalah ketika menikah itu menyempurnakan setengah din, ketika dicerai, aduh setengahnya hilang. Sekarang gitu. Kalau orang menikah tapi tidak menyempurnakan agama, tidak taat kepada suami, tidak menafkahi istri, ya sama aja. Kan menikah itu artinya peluang untuk menjadi baiknya lebih besar karena ada orang yang menemani kita gitu loh. Artinya bukan otomatis langsung dapat separuh gitu loh. Artinya kalimat yang menyempurnakan setengah din tidak hanya dimaknai dengan menelan mentah-mentah gitu aja. Iya, ya. Makanya. Nanti jadi kita buka hadisnya dan kita buka syarahnya lah. Oke. Nah, ke-845. Assalamualaikum Ustaz. Benar itu ucapan Pak Tri gitu ya. Cari wanita itu jangan cuma yang cantik saja, tapi yang penting agamanya. Cantik boros duit karena sering dipermak, karena takut cepat jadi mak-mak gitu ya. Kebentar aja nih dari tadi di Klaten. Ya ini kan yang dapat istrinya gak cantik makanya ngomong gini. Enggak bukan begitu. Saya juga gak tahu istrinya kayak apa, kaya apa gitu ya. Gak tahu. Cuma bahwa sebenarnya pesona kecantikan itu kan pesona ketika kita masih lajang ya. Karena kita belum merasa memiliki. Karena kita belum merasa memiliki. Secantik atau seganteng apapun kalau nanti sudah setiap hari kita lihat. Kemudian kalau dia tidak diimbangi dengan kecantikan akhlak nanti juga hambar ganteng dia. Tapi menjengkelkan. Cantik tapi mengecewakan. Mungkin seperti itu gitu ya. Artinya bahwa pada akhirnya yang nanti akan menjadi sumber kenyamanan hati dalam pernikahan itu adalah kemampuan kita menjalankan kewajiban masing-masing. Bukan soal pamer cantik tapi gak ngasih nafkah, pamer ganteng gak ngasih nafkah, pamer cantik tapi marah-marah terus ya sama aja sih. Tapi kalau carinya cantik, cantiknya bukan main. Artinya setiap orang mengatakan bahwa dia itu cantik, kemudian agamanya bagus, kan lebih bagus dia. Kalau agamanya bagus, kecantikannya hanya untuk suami, enggak untuk yang lain. Jadi orang lain enggak tahu kalau istrinya cantik atau enggak. Orang lain enggak tahu kalau dia cantik gitu. Kalau orang lain tahu bahwa dia cantik, mungkin artis itu, bukan istri. Tapi pada umumnya kan orang tahu, oh dia cantik banget ya. Gitu. Iya. Walaupun dia melihat orang yang pakai burka cadar gitu misalnya. Nikop. Pakai itu. Wah cantik dia itu kan bisa aja kan melihat orang berburka itu dikatakan cantik. Ya itu untuk mereka yang gak tahu kenyataannya. Artinya gak tahu kenyataannya. Gini maksud saya gini. Perempuan-perempuan yang memang dikarunia Allah hidung yang mancung, mata yang jelok, mata yang kantong matanya ke dalam. Ya mata-mata orang-orang Eropa sama orang-orang Arab, orang-orang Timur Tengah itu kan. Itu meskipun mungkin gak cantik tapi karena dia tertutup oleh cadar itu jadi malah kelihatan matanya atau malah menimbulkan kesan cantik. Karena bayangan kita orang kalau hidungnya mancung itu mesti cantik gitu. Padahal gak mesti gitu. Hidung pesek aja mana cantik. Iya itu kan yang punya hidung istri cucunya pesek maka bilang begitu. Iya semua kan membela apa yang dimilikinya. Oh gitu ya. Jadi intinya gini lah, ketampanan atau kecantikan itu tidak permanen gitu aja. Jadinya orang yang mengejar itu sebenarnya kalau itu memang dibungkus oleh akhlak yang bagus monggo. Tapi kalau semata-mata karena kecantikan dan ketampanannya kamu akan kecewa. Itu nilainya nol. Bukan nilainya nol gitu loh, nggak prioritas gitu. Artinya nilai nol itu kalau dikalikan berapapun akan menjadi nol. Nah, ya, tapi maksudnya nggak ada nilainya, yo nah, gitu ya, cuma nggak prioritas nol koma satu. Iya, banyak orang yang cantik tapi ternyata akhlaknya nggak bagus. Tapi ada orang yang akhlaknya bagus banget. Banyak orang mengatakan dia kok nggak cantik ya, gitu juga ada Tat. Iya, sebenarnya tergantung dari bahasa mana dan penempatannya. Begini, dia nggak cantik tapi akhlaknya bagus loh. Itu beda dengan dia akhlaknya bagus tapi nggak cantik. Itu sama kalimatnya, cuma penempatannya di mana itu maksudnya berbeda loh Mas. Tapi cantik itu ternyata relatif kok ya. Oh iya, ini udah kita bahas kemarin kalau iya, itu. Iya, relatif. Kalau orang mengatakan, aku mengatakan dia cantik, tapi ternyata Pak Tri nggak mengatakan cantik. Ya, beda usia bisa mengatakan dia juga. Iya. Oke, lanjut. Yang mana lagi nih ya? Ya diurutkan aja. Oke. Okay. Ini ada pertanyaan, kalau tak urutkan ada pertanyaan dulu nih masalahnya. Selalu Ustaz mau tanya nih, kantor Arafah hari Ahad apa masih melayani ya Tad ya? Melayani dari apa? Pak. Nggak tahu, pokoknya apakah masih melayani Pak Sri di Jaten Karanganyar. Kalau Arafah itu hari Ahad buka tapi untuk tokonya. Kalau untuk kantornya ya tetap hari kantor sampai Sabtu. Gitu aja. Oke, kemudian dari 8636 berarti nih. Oh, 867. Ini dari jauh ini kecil-kecil udah enggak kelihatan nih. Iya, tua. Oh, belum. Assalamualaikum. Oh, masih kelihatan bagus ding, Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Pada saat kadang-kadang saya diam, dikira saya itu sedang marah. Saya harus menyampaikan bagaimana itu, Ustaz, sama istri. Jadi gini, Tat. Dia itu memang suka diam. Diam. Pas waktu dia diam kayak gitu, istrinya menyampaikan katanya sedang marah gitu. Padahal dia itu enggak sedang marah, cuma pengin diam aja gitu loh. Ya begini, itu meminta kedewasaan antum. Kalau antum menikah dengan perempuan yang punya pemahaman seperti ini, setiap kali antum diam dianggap marah, ya jangan pernah diam. Entah apa ngomong kek, ngajak ngomong atau apa. Kalau mau diam izin dulu, Mi aku mau diam. Ini sedang gak marah nih, tapi aku sedang mau diam. Gitu, atau ditulis pakai kertas dipegang, aku diam tapi sedang tidak marah loh gitu. Tapi ya disinilah sebenarnya bagaimana seorang suami atau istri itu menciptakan kenyamanan hati. Kalau dia tahu istrinya itu, kalau dia diam dia sangka marah, ya jangan diam lah. Entah apa, disapa kek, atau ngomong apa kek, seperti itu gitu kan. Kalau mau diam ya tadi ngomong bahwa ini mau aku mau diam dulu gitu loh. Sama ketika maksudnya gak usah diam, tetap menyapa gitu. Ya artinya kalau kamu diam itu dianggap marah ya. Kalau sama saja, kalau kamu tetap diam kan tetap dianggap marah terus. Ya kamu jangan diam, entah apalah, entah ngomong apa, sekedar bercanda gurau. Canda gurunya suami istri berpahala kok. Lagian kenapa kok diem? Nah, ya? Lagian ngapain juga ada istri diem? Kalau diem, pas di luar rumah aja diem terus, kan nggak ada orang yang nekuk. Pas kami di rumah, pada istri ya mbok ya bicara. Ya, raketang apalah. Namamu masih ini kan, gitu. Cuma sekedar, Mi, I love you. Sekedar ice breaking, sekedar mencairkan suasana biar nggak kaku. Kalau mau diem, tiba-tiba dari belakang jiwit istri. Nah iya, gitu kan bisa. Itu nggak diem, habi. Malah tambah marah tuh nanti ya. Oke, ini ngirimnya sampai berapa kali nih? Satu. Oh, ini Mas Hasan di Boyolali nih. Assalamualaikum Ustaz. Mas Hasan banyak. Pada namanya baik. Pada kadang-kadang saya diam dikira saya sedang marah. Saya harus menyampaikan bagaimana sama istri ya tadi. Ya itu berarti pola komunikasinya belum bagus. Dibaguskan dulu pola komunikasinya dibaguskan dulu. Iya. 239. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah seorang wanita yang khuluk boleh rujuk kembali Ustaz? Saya ngelakuin. Insya Allah boleh. Itu pendapat yang saya pilih. Ada yang tidak boleh tapi saya memilih yang boleh. Kalau dari sisi ininya nggak ada ya? Dari karena dia fasikh ya. Maksudnya kategori fasikh gitu, bukan kategori cerai gitu. Oke, itu masanya juga sama pas waktu ini, masa idahnya itu? Masa idahnya kalau untuk istri yang khuluk itu cuma 1 bulan sejak dia menyerahkan mahar kepada suami. Mengembalikan mahar ya? Iya, tapi kalau ternyata dia sudah lama tidak satu rumah dengan suami, bahkan ada ulama yang berpendapat dia tidak punya masa idah. Gimana? Kalau sudah lama tidak serumah dengan suami, tidak berhubungan dengan suami, itu bahkan tidak punya masa idah. Ada ulama yang mengatakan jadi langsung aja gitu, langsung. Langsung berarti langsung sudah pisah cerai ini. Tapi secara umum kalau kita lihat di kitab-kitab ya satu bulan masa idahnya untuk satu bulan. Hari kedua 9 kembali aja. Jadi biasa ya ketika orang misalnya dicerai gitu ya, dicerai itu balik lagi ya, itu sering terjadi tadi. Bukan ya. Kalau khuluk itu istri yang minta cerai. Iya, kalau maksud saya itu kalau orang cerai sudah berpisah antara suami istri itu sering juga ya, banyak yang kembali gitu sering. Oh ya. Iya. Kok bisa ya? Ini istilahnya tuh teklek kecemplung kalen timbangane golek luwung balen atau CLBK, cucian lama belum kering makanya diperes lagi berdua. Enggak gini, kadang-kadang kalau kita memiliki sesuatu termasuk di dalamnya istri atau suami, kita mungkin tidak puas gitu ya. Kita memandang yang lain tuh lebih baik bla bla bla bla bla. Tapi kadang-kadang nilai sesuatu itu akan terasa ketika kita tidak memilikinya. Jadi akan sangat berharga dari nilai ketika kita misalnya gini, bersamanya. Kita punya baju ya, saya pakai baju misalnya. Udah sering pakai kan, jadi bosen. Kayaknya mau dibuang aja atau dikasihkan orang. Begitu kita kasihkan orang, dipakai orang itu pada satu acara. Loh, ternyata masih bagus ya gitu loh. Kadang-kadang pengen lagi. Jadi suami istri juga kadang-kadang begitu. Karena tiap hari ketemu, kadang-kadang merasa bahwa ada yang lebih baik. Saya bisa mencari pengganti yang lebih baik. Tapi kalau nanti sudah terbentur-bentur kepada masalah, seringkali kita menyadari bahwa ya yang paling baik itu ya yang dulu itu gitu loh. Jadi ada sih saya menemukan beberapa kasus orang yang rujuk itu setelah melewati masa idah. Bukan dalam masa itu udah selesai terus baru berpikir merujuk gitu loh. Oh, ternyata istriku itu mantap juga ya gitu ya. Bukan, begini loh, istriku gak mantep, tapi yang mantep gak ada yang mau sama aku gitu loh. Jadi ya udahlah, kembali aja sama yang kecemplung mau sama kalen aku. Tadi ya, ya. Apa namanya? Kecemplung kalen, timbangannya golek luang balen. Wah, ini materi ngisi 6 kali itu ini. Baik, jadi seperti itu ya. Oke, kalau jadi bisa jadi ya ketika kita siaran kayak gini namanya saya kok jenuh ya siaran terus kayak gini nih ya. Kalau malam juga siaran jenuh ya. Akhirnya 2 minggu enggak usah masuk gitu. Iya, jadi, saya jenuh banget gitu. Setelah 2 minggu ternyata aduh kok pengen siaran lagi ya kayak gitu. Mesti kayak gitu mesti. Ya kan. Enggak, contohnya gini. Sarit yang nganyel ke tenan. Tapi nyatanya kalau siaran enggak sama Arif diprotesin gitu loh. Siapa yang protes? Enggak ada padahal. Ada. Enggak. Ada. Oke. Di channel DJ sekarang. Zat, assalamualaikum Zat. Saya ini laki-laki Zat. Umur 23 tahun. Saya pengen sekali nikah karena saya rasa saya harus nikah untuk menjaga mata dan hati dari dosa. Tapi saya masih bimbang, Ustaz. Apakah ada akhwat yang mau sama saya, Ustaz ya? Karena penghasilan saya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga ayah dan ibu saya yang sedang sakit. Mohon sarannya, Ustaz. Syukron dari Iqbal di Jajar. Ini orang kok enggak pede gini sih? Pede enggak nih kalau gini nih? Antara mungkin kita bisa sebut dia tidak pede, tapi mungkin juga karena tidak memahami ilmunya gitu loh. Jadi ada orang-orang tidak pede itu bukan karena aslinya dia orang minderan, tapi karena dia mungkin tidak tahu bahwa yang seperti itu tuh bisa dikategorikan tidak pede gitu. Jadi begini, soal rezeki itu akan berputar terus mengikuti takdirnya. Kita tidak pernah tahu apakah Anda akan semiskin ini seterusnya ataukah bahkan Anda akan menjadi miliarder pada saatnya nanti, saya tidak tahu. Tetapi yang jelas bahwa yang dibutuhkan oleh seorang istri dalam pernikahan itu bukan semata-mata kecukupan materi, meskipun itu penting. Tetapi yang lebih penting lagi adalah tadi ketajaman visi dari seorang pemimpin, kemampuan dia untuk mengarahkan istri, menemani istri di saat-saat yang sulit, mengerti perasaan istri dan memahaminya, yang seperti itu. Jadi kalau Anda sekarang punya penghasilan dan kemudian Anda istilahnya membantu itu untuk orang tua, itu luar biasa. Banyak anak-anak muda yang sekarang lupa kepada orang tuanya. Insya Allah kalau hati Anda benar, niatnya ikhlas karena Allah ingin menjaga kehormatan diri, Allah akan mempertemukan Anda dengan perempuan yang bisa memahami Anda. Dan saya sudah banyak melihat orang-orang yang pada awalnya bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa, tapi waktu kemudian membuktikan dia menjadi seseorang dan memiliki banyak hal yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Mudah-mudahan Anda termasuk satu di antara itu. Yang beda aja lagi. Gitu. Iya, beda. Kalau kamu maksud enggak, pikirannya gini, Tat, maksud ada sih Tat, aku aja mau dengan saya, Tat, pengajaran saya. Ada yang mau, tapi setelah tahu kamu kayak gitu jadi enggak mau gitu loh. Nah, ternyata kok kamu enggak pede sih, saya enggak jadi gitu. Gimana akhirnya. Kamu bangga-bangga dengan dirimu sendiri, gimana aku jadi istrimu. Oke. Okay. Semua orang punya kelebihan. Atau mungkin karena, apalagi kan usianya masih 20, berapa 3. Tadi? 23 tahun ya. Masih cukup waktu lah. Masih cukup waktu. Kalau... tapi insya Allah lah kebaikanmu kepada orang tua selama ini tuh ada nilainya di sisi Allah SWT. Oke. Okay. Baik, kemudian dari 228, taiklek ketemuan kalian, yo kelin otak gitu. Ya, kalennya sekarang banyak yang ada airnya kok gitu loh. Kalen sekarang banyak yang kering. Nah, itu dia. Besak karepmu ah. Gini jadi teklek kecemplung kalen. Terus Kelly timbangannya golek kecemplung balen. Terus Bali kan gitu aja dilanjutkannya. Balik. Nah, teklek kecemplung kalen terus Kelly timbangannya golek kecemplung balen terus Bali. Ya udah selesai. Sembuh. Oke, kemudian ke mana nih ya? 485. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, Mas Afwan Mas kok dari Simo sekarang kemeresek ya Ustaz ya? Iya, saya banyak komplain tuh dari selatan-selatan juga banyak komplain tuh apa? Saya juga banyak komplain nih Ustaz. Diterang anu tadi turunkan dayanya. Enggak. Tapi kemarin saya ke Klaten di daerah Pedan itu sama sekali nggak kedengaran. Oh gitu ya. Jadi teman-teman di sana kalau dengerin harus pakai streaming. Oke. Okay. Ya sekarang beralih ke streaming aja semuanya. Nggak mungkin ya. Mahal. Oke. Okay. Okay, mudah-mudahan nanti segera teratasi ya. Kapan minta doanya saja. Pokoknya segera. Baru ke Ramadan. Pokoknya Ramadan sudah yes pokoknya. Ustaz, dari 515 nih. Ingat 515. Kok ini 515, ingat 515 jadi saya ingat di Palor nih, 515 ini komunitas ini. Assalamualaikum Ustaz Tri, mohon nasihatnya, saya taruh dengan ikhwan yang umurnya itu Tat, lumayan jauh, tapi agamanya baik banget. Dasar saya mau karena takut dengan zaman fitnah ini, dari RUMI. Rumi. Rumiati atau Rubianto? Ruminah, enggak ada. Ruminem. Gimana nih, Tat? Ini dasarnya itu hanya apa nih? Enggak, selisih jauh itu berapa gitu loh. Kalau masih di dalam batas-batas 10 tahun itu bagi saya tidak terlalu jauh. Karena bapak ibu saya selisihnya 11 tahun dan ya, baik-baik saja. Laki sama ininya lebih tuaan lakinya 10 tahun gitu. Iya, bapak itu, saya itu lebih tua 11 tahun dari ibu saya. Dan enggak gitu masalah. Ya. Dan anaknya banyak gitu ya? Enggak sih, 6. Dengan ibu saya 5. Ah, banyak tuh lim. Ya zaman dulu enggak karena nenek saya 13 anaknya. Oke, okay. Ini gimana nih? Jadi begini, apa kalau Anda takut untuk melangkah dan salah, pertama saya sarankan Anda untuk melakukan sholat istikharah, meminta kemantapan kepada Allah. Kalau secara hitung-hitungan akal, menerima lamaran ini meskipun selisihnya jauh tapi karena faktor agamanya itu sudah benar gitu loh. Coba Aisyah dibandingkan dengan Rasulullah itu berapa juga selisihnya. Jadi kalau dia memang orang yang takut kepada Allah tadi, seperti kata Imam Al-Hasan tadi, insya Allah dia akan memuliakan kamu kalau dia mencintai kamu. Dan insya Allah juga tidak akan mendolimi kalau dia nanti dia mencintai kamu. Jadi secara akal, kamu sudah benar kok memilih calon suami karena agamanya. Apalagi kamu juga takut terkena fitnah. Tapi Anda bisa menggenapinya dengan sholat istikharah. Setelah nanti 1, 2, 3 kali dapat kemantapan, alhamdulillah. Kalau tidak, Anda tinggal musyawarah kepada keluarga. Bilang sama keluarga bahwa calon saya begini, minta keluarga yang laki-laki untuk berbicara lebih jauh kepada calon itu, sehingga mereka mendapatkan bayangan bagaimana sebenarnya laki-laki ini. Kalau oke, dan keluarga mau nyarankan, enggak apa-apa, duk tomponan wae, ya sudah, bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan baiklah. Oke. Okay. Oke, daripada, apa-apa, daripada jaranya. Dapat yang muda sukanya cuma futsal terus, mending yang tua tapi ngajak ibadah. Oh gitu ya? Iya. Saya nggak butuh tubuh kamu. Pilih mana? Yang muda tapi nggak ngajak futsal terus. Ngajak futsal terus. Atau yang tua tapi ngajak ibadah. Saya pilih yang muda tapi ngajak ibadah terus saat itu. Itu bukan pilihan, Mas. itu menghayal. Ya kalau ada. Lah pilihannya tadi cuma dua? Enggak, tapi kan di dunia tidak hanya itu. Loh, tadi kamu pilih mana? Tadi sudah disuruh milih dua. Milihnya harusnya ada tiga pilihannya itu. Disesuaikan berarti yang pertanyaan yang pertama yang salah. Kemungkinan yang ada di dunia ini. Pertanyaannya bukan milih mana. Kamu. Yaudah, kalau begitu ulangi pertanyaannya, nanti jawab. Oke, lanjut teruskan. Aja kalau gitu. Tapi lanjutnya ini dulu. Kita simak dulu yang berikut sebelum kita lanjutkan kebersamaan kita. Telah dibuka showroom baru Galeri Butik Aflaha, menyediakan galeri ikhwan, aneka baju koko, gamis, gamis Pakistan, kaos bordir berkarakter, peci, sarung, parfum non alkohol, juga galeri untuk akhwat, menyediakan busana muslimah, jubah bergaya model polos dan bordir, jilbab produk Aflaha berbagai model dan kainnya, blus, rok, busana muslim anak, jilbab segi empat, kaos kaki, aneka aksesoris, dan lain-lain. Segera kunjungi showroomnya di Jalan Punto Dewo nomor 53 Ngruki Cemani Sukoharjo. Dapatkan diskon hingga 50%. Buka hari Senin hingga Sabtu jam 8 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Rabu jam 9 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0271-789-0566 atau 081-226-554-304 atau kunjungi websitenya di aflaha.com. Aflaha Collection, pelopor jilbab trendy dan syar'i sejak 1994. Kunjungi dan saksikan pameran buku murah Solo 2014. Dapatkan diskon besar-besaran hingga 70% mulai tanggal 6 sampai dengan 15 Juni 2014 di Asalam Hypermart, ex Goro Asalam, Jalan Ahmad Yani 308 Kartasura, buka jam 9 sampai dengan 21 waktu Indonesia bagian Barat. Pameran ini dimeriahkan oleh pameran fashion, aksesoris, aditais, dan alat peraga edukatif, herbal, dan lain-lain. Dapatkan door prize sepeda gunung, VCD, DVD, kipas angin, kompor gas, dispenser, setrika, buku, dan lain-lain. Pameran Buku Murah Solo 2014 didukung workshop menulis, workshop kreativitas, seminar pendidikan, seminar motivasi, talk show, konser Nasid Azam Haroki, Tablik Akbar, Festival Kreasi TK Solo Raya, kajian pranikah, kajian remaja, bedah buku, lomba poster pelajar, lomba dai muda, lomba mewarnai dan menggambar tingkat playgroup TK dan SD, lomba baca puisi lintas usia, lomba pildacil, lomba TPQ Solo Raya, dan masih banyak lagi acara yang lainnya. Kunjungi pameran Buku Murah Solo 2014 mulai 6 sampai dengan 15 Juni 2014 di Asalam Hypermart, ex Goro Asalam, Jalan Ahmad Yani 308 Kartasura, jam 9 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Acara ini diselenggarakan oleh CV Netral Organizer New. Info lebih lanjut hubungi 08571204460 atau 082227872099. Pendengar, ikuti program Tahsin Al-Quran bersama Ustaz Abu Ghuri Al-Qasimi, pengasuh Pondok Pesantren Ibadur Rahman Surakarta. Jadi orang yang sering membaca atau sering banyak khatam 30 juz itu akan lebih mudah ditahsin atau akan lebih mudah untuk menghafal. Tahsin Al-Quran setiap Jumat malam mulai pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung melalui telepon di 765-1818. Tahsin Al-Quran hanya di Radio His FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan. Thank you. pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ketujuh, yaitu bersedekah dan berinfak di jalan Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 271 yang artinya, jika kalian bersedekah secara terang-terangan, maka itu sebaik-baiknya sedekah. Jika kalian bersedekah secara tersembunyi, maka itu lebih baik untuk kalian. Allah akan menghapuskan dosa kalian dari diri kalian. Allah itu maha waspada dari apa yang kalian kerjakan. Dalam hal ini, Qatadah berkata bahwa semua sedekah akan diterima baik secara terang-terangan ataupun sembunyi selama dilakukan dan dengan niat yang benar. Meskipun secara tersembunyi adalah yang lebih utama. Dipaparkan kepada kita juga bahwa sedekah itu menghilangkan dosa sebagaimana air yang memadamkan api. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala juga dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 133 dan 134 yang artinya, bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan longgar maupun dalam kondisi sempit, dan orang-orang yang menahan marah dan senang memberikan maaf kepada orang lain. Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maksud ayat tersebut adalah hendaknya kita bersegera dan berlomba-lomba untuk menggapai ampunan dari Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala, dengan cara mengerjakan amalan yang dengan amalan tersebut Allah akan mengampuni dosa kita semua, yaitu dengan senantiasa menafkahkan harta kita dalam keadaan sempit ataupun lapang, senantiasa menahan amarah dan senantiasa memberikan maaf kepada orang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Wanita mulia itu bernama Fatimah binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Julukannya adalah Al-Batul, yaitu wanita yang memutuskan hubungan dengan yang lain untuk beribadah atau tiada bandingnya dalam keutamaan ilmu, akhlak, budi pekerti, kehormatan dan keturunannya. Lahir bersamaan dengan terjadinya peristiwa agung yang mengguncangkan Makkah, yaitu peristiwa peletakan Hajarul Aswad di saat renovasi Ka'bah. Beliau adalah anak yang paling dicintai oleh keluarganya, terutama oleh sang ayah. Sebagaimana tampak dalam ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah adalah bagian diriku. Aku merasa susah bila ia bersedih dan aku merasa terganggu bila ia diganggu. Dalam hadis yang lain diriwayatkan, barang siapa telah memarahinya, berarti telah memarahiku. Hadis riwayat Muslim. Ketika Fatimah beranjak dewasa, Abu Bakar dan Umar bergiliran untuk meminangnya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan halus menolaknya. Dan kemudian ia dinikahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Ali bin Abi Thalib dengan mahar berupa baju besi pemberian Rasul atas perintah Allah taala. Ali bin Abi Thalib bercerita bahwa di saat ia menikahi Fatimah, tiada yang dimilikinya kecuali kulit kambing yang dijadikan alas tidur pada malam hari dan diletakkan di atas onta pengangkut air pada siang harinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membekali Fatimah dengan selembar beludru, bantal kulit yang berisi sabut, dua buah penggiling dan dua buah tempayan air. Saat itu mereka tidak memiliki pembantu, maka Fatimahlah yang menarik penggiling itu hingga membekas di tangannya, mengambil air dengan tempat air dari kulit biri-biri hingga membekas di pundaknya, dan menyapu rumah hingga pakaiannya terkotori oleh asap api. Manakala Ali mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperoleh banyak pelayan, ia berkata kepada Fatimah agar meminta kepadanya seorang pelayan. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengabulkannya, dan sebagai gantinya beliau mengajarinya beberapa kalimat doa, yaitu membaca tasbih, tahmid dan takbir masing-masing 10 kali setelah sholat dan mengajarkan untuk membaca tasbih 30 kali, tahmid 30 kali, dan takbir 34 kali ketika hendak tidur. Dari pernikahan Ali dan Fatimah, Rasulullah SAW memperoleh 5 orang cucu, yakni Hasan, Husain, Zainab, Ummi Kulsum, dan yang satu meninggal ketika masih kecil. Cinta Rasulullah SAW kepada Fatimah terlukis dalam sebuah hadis dari Musawwar bin Mughramah. Ia berkata, "Aku mendengar Nabi SAW berkata ketika beliau sedang berdiri di mimbar, sesungguhnya Bani Hashim bin Mughirah meminta izin kepadaku agar menikahkan putri mereka dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian tidak aku izinkan kecuali bila Ali menceraikan putriku dan menikah dengan putri-putri mereka. Sesungguhnya Fatimah adalah bagian dariku, meragukanku apa yang meragukannya dan menyakitiku apa yang menyakitinya." Hadis riwayat Sahihain. Fatimah telah meriwayatkan hadis Nabi SAW sebanyak 18 buah. Beliau wafat pada usia 29 tahun dan dikebumikan di Baqi pada Selasa malam 3 Ramadan 11 Hijriah. Ridha Allah atasmu wahai putri Rasulullah, Fatimah binti Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Media Dakwah Syariah 101.4 His FM. Dengan syariah, hidup menjadi lebih indah. Oke, kembali mendengar di Media Dawa Syariah 101.4 FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Kembali di kajian keluarga, Ustaz Rasmo Rokniawan, dan malam hari ini kita menyamakan visi dan misi kita ya. Kalau mau menikah katanya itu harus disamakan dulu. Maka bagi Anda yang malam hari ini punya masalah terkait hal itu, silakan di 765-1818 atau di 081-226-1707-777. Ustaz Rasmo Rokniawan. Oke, saya lanjutkan kembali. Untuk yang sudah SMS-SMS, akan bacakan lagi ya. Oke, ini ada dari 945, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Boleh menyuruh Cais untuk memakai... Cais apa ya? Calon istri ya? Assalamualaikum, Ustaz. Bolehkah menyuruh calon istri untuk memakai cadar, Ustaz? Agar lebih terjaga kehormatannya. Dari Mutin di Telanggu. Mutinnya apa ya, Nia? Mas Mutin, boleh-boleh saja kalau kita mau menyuruh istri untuk, calon istri Cais untuk ini. Bercadar, boleh dan itu sangat bagus. Tapi yang lebih penting sebenarnya bukan meminta istri untuk bercadar, terus? Tetapi menjamin keamanan istri setelah bercadar. Karena nanti kalau pergi kemana-mana, kamu yang nganter. Terus kemudian ketika istri diganggu orang, kamu harus betul-betul menunjukkan bahwa memberikan perintah kepada istri untuk bercadar itu komitmen dengan menjaga keamanannya. Lagi pula kalau kamu nanti pergi kemana-mana dengan istri yang bercadar, otomatis wajah istrimu tidak kelihatan. Kamu yang justru akan menjadi pusat perhatian. Loh, kalau kamu kelihatan sebagai laki-laki yang gagah dan gentle, maka orang-orang akan berbisik-bisik, sungguh beruntung istrinya yang bercadar itu punya suami seperti ini, gagah kemudian gentle. Tapi kalau kamu ingah-ingih nanti malah salah persepsi. Jadi pada dasarnya gak masalah sih ya kita nyuruh istri untuk bercadar. Tetapi yang paling penting setelah nanti menjadi istrimu, kamulah menjadi pemimpinnya dan kamulah yang bertanggung jawab ketika terjadi gangguan-gangguan atas kecadarnya istri itu. Jadi kamu harus bersiap-siap saja untuk membuat agar istrimu merasa terlindungi ketika menjalankan permintaan kamu untuk bercadar itu. Oke, minum. Oke. Tapi udah habis ini Mas Eko, Pak Marwan. Ada minumnya apa lagi katanya. Oke, kemudian ini mendekati Piala Dunia katanya ya, Ustaz. Suami saya itu tuh. Ini dari 911. Oke. Ustaz, suami saya itu kan penggemar sepak bola, Ustaz. Dia punya nazar begini, Ustaz. Kalau hari ini jagoku menang, maka aku akan ngasih uang seseorang. Ustaz, saya bilang sama suami, kalau itu sama saja judi. Ustaz, apakah itu judi ya, Ustaz? Masih tanya lagi nih. Assalamualaikum, Ustaz. Sudah bilang sama suami. Mi. Bi, itu judi itu, Bi. Tapi dia enggak yakin itu judi enggak ya, gitu ya. Ya enggak, no. Tapi itu nazar. Cuma nazarnya kan nazar enggak penting banget, gitu loh. Mosok nazarnya seorang muslim kok. Kalau nanti kesebelasannya menang, mau akan bersedekah kepada seseorang. Ambok mending daripada itu, uangnya dipakai buat nyenengin anak dan istri. Tapi gitu. Gak apa-apa kalau misalnya mau bilang gini, kalau saat jagoku menang, tuh si Arif penyiar itu mau tak kasih 1 miliar gak apa-apa, tak kalau gitu gak apa-apa. Ya. Saya yakin dia gak punya uang sebanyak itu. Oke, buat yakin gitu lah, nanti enggak, separuh dengan jenengan. Enggak mau saya. Enggak mau. Tepen dewe 1 miliar. Gitu, saya tuh, walau alam saya itu termasuk orang yang mungkin enggak suka sepak bola ya. Oke. Saya hanya mencermati bahwa bagi saya bukan penyuka sepak bola dan saya tidak menyesal lahir sebagai orang yang tidak suka sepak bola. Mungkin dianggap tidak normal, bagi saya tidak penting. Saya tidak berpikir bagaimana orang memikirkan tentang saya gitu ya. Balcing rebutan wong rolikur ya. Nah, itu dia. Jadi saya melihatnya begini, kalau memang kalau dia suka sepak bola, saya lebih suka kalau dia bermain sepak bolanya, bukan nontonnya gitu loh. Karena nonton itu sebenarnya kita tidak bergerak gitu ya. Kita malah mungkin kena ambeien atau apa nanti gitu loh. Apalagi kalau sampai skor-skornya itu jadikan sebagai alasan untuk melakukan nazar. Nah, bagi saya ini kok kayak kurang dewasa begitu. Jadi ya kalau judi sih enggak ya, karena memang judi itu banyak faktor yang harus kita perhatikan untuk menentukan ini judi atau tidak. Tapi yang jelas ini nazar yang tidak perlu sebenarnya, karena nazarnya sih enggak penting-penting banget gitu. Maksudnya ngasih orang saja harus menunggu kesebelasannya menang kan gitu. Dan tidak prioritas, daripada ngasih orang kok mending ngasih ini, ngasih sama anak dan istri untuk bersenang-senang. Insya Allah berpahala kok kalau yang diberikan kepada anak dan istrinya. Nyatanya istrinya gak suka tuh. Iya, makanya. Oke, 506. Assalamualaikum, Ustaz. Suami saya itu tipenya kurang romantis. Terus mau apa? Saya tukeran sama yang romantis. Iya, tukeran kayak apa aja. Saya sering candai dia ketika kerja. Apa, cubit gitu ya. Tak cubit gitu. Kadang saya cium dengan tiba-tiba. Dia coba senyum, kadang balas cium. Habis itu ya sudah. Kadang dalam hati pengen suami yang dahului canda mak cium saya. Tapi kok gak ngerti-ngerti ya Taja. Apa saya perlu bilang sama suami apa yang saya maui. Gitu ya Taja. Umamar di Kalioso. Siapa ini Kalioso ini ya? Jangan-jangan yang suaminya istrinya S.A. S.A. itu siapa? Saiful Arif. Kok Kalioso sama Kali Jambi kok? Oh, Kalioso sama Kali Jambi beda toh? Beda no, Oso sama Jambi, bagusan Jambi. Iya. Ini marah yang punya Kalioso. Oke, gimana Tat? Apa saya harus bilang Tat? Bibi, saya itu pengen dicium tiba-tiba oleh suami, mbok ya sekali-sekali gitu loh, Bi. Abi itu gak romantis betul. Ya, kalau bilangnya bilang, tapi jangan seperti yang diucapkan sama Mas Arif tadi. Gitu. Nah, Bi, saya itu pengen deh dicium sama Umi. Kan jadi keliru kan. Intinya Anda memberitahu bahwa bagaimana menghidupkan suasana rumah itu. Gak usah ada malu-malunya. Karena yang namanya orang, kalau suami istri sudah di dalam rumah itu, mereka halal dari ujung rambut ujung kaki. Dan gak ada orang tahu. Mau bercanda-canda kayak anak kecil juga gak ada yang tahu kok gitu ya. Jadi sebenarnya itu perlu inisiatif jenengan untuk satu, memulai, tadi sudah dimulai, dan yang kedua memang membicarakan. Tapi kalau pada prakteknya tipikal suaminya memang bukan orang yang suka, ya jangan terlalu dipersoalkan. Yang penting dia bertanggung jawab, toh masih menjawab cium. Kalau dia Anda cium kan dia membalas ya, Anda tinggal memperbanyak ciuman aja biar balasannya lebih banyak gitu kan. Ya sambil nanti mengikuti kajian-kajian tentang bagaimana menghidupkan romantisme dalam keluarga. Tapi jujur saja, dulu pernah kita bahas bahwa romantisme itu memang masing-masing orang berbeda-beda ya. Tapi yang paling bagus romantisme ya sebenarnya tanggung jawab deh ya dalam masalah-masalah rumah tangga itu. Kalau ngobrol I love you cium-cium waktu makan gak punya uang sama aja lah. Ah, jadi pengen segera pulang nih. Nah, itu yang kali sampai pengen nyebrang ke Kalioso itu. Nah, itu loh maksudnya. Oke, sekarang yang lainnya dulu aja lah. Nah, ini siapa sih namanya yang di Kalioso tadi namanya siapa sih? Muammar. Oh, Muammar. Muammar tuh loh. Ini sudah punya anak berapa? Sudah umu kan? Masih pengen romantis-romantisan terus. Oke, kemudian... Anak satu juga umu kalau gitu gimana sih? Umu. Ora umum. Nah, mana tadi SMS-nya hilang? Oh ini, Assalamualaikum Ustaz. Kapan ya? Terus bisa dengerin His FM dengan jelas kemersek bikin galau. Katanya gitu. Kemudian selanjutnya, Ustaz, saya mau tanya. Menikah di usia muda itu kan dianjurkan Islam. Tetapi yang terjadi kebanyakan menikah muda banyak yang bukan karena Islam. Mengalahkan pendidikan hingga mendidik anak tidak benar. Itu bagaimana Ustaz? Emang Islam ada menyarankan nikah dini ya? Ada. Jadi ya masyarakat syabab manista atau amin kumbah faliyata zawaj. Bagi para pemuda kalau memang kamu sudah hanya nikah ya nikahlah gitu. Faliyata zawaj gitu. Ya itu. Jadi sebenarnya memang kalau di dalam Islam ini kan mengharapkan masyarakat yang luhur, budi, mulia, terhormat, bermartabat. Sehingga ketika Islam memasukkan perzinaan ini sebagai salah satu yang dianggap sebagai dosa besar, maka hal-hal yang mengalahkan perhitungan-perhitungan materi ya, bagaimana agar anak itu tidak jatuh kepada perzinaan, maka pernikahan menjadi satu alternatif. Tapi sekarang kita sudah sampai kepada satu zaman di mana materi menjadi ukuran, orang menjadi ketakutan kalau nanti menikah tidak punya rumah, tidak punya persiapan-persiapan materi, dan akhirnya mereka justru karena secara seksual sudah matang, malah menyalurkannya sebelum menikah. Jadi menikah sekarang bagi mereka semacam semacam ikatan kontrak untuk hidup layak secara materi, bukan bersama-sama menjaga kehormatan diri dan keluarga. Nah itu memang ada perbedaan yang sangat mendasar dalam meniat sebuah maligai rumah tangga. Kalau dalam masyarakat seperti sekarang, kita dianggap terlalu berani kalau menikah belum punya penghasilan, belum punya kecukupan materi. Tapi kalau dalam pandangan Islam, Anda dianggap terlalu berani kalau lihat lawan jenis sudah terangsang kok gak nikah-nikah. Jadi memang beda-beda sudut pandangnya. Nah, kalau saya suruh menilai masyarakat yang kacau kayak gini, nanti saya ikut-ikutan kacau ya. Saya yakin kebenaran Islam saja lah gitu. Umur 10 tahun menikah. Sekarang kan pada dewasa dipercepat nih sekarang ini. Dan anak-anak SD aja udah pada balik kok. Iya, betul. Oke, kemudian satu ini, Ustaz. Kalau ke Kemuning itu Mbak Ustaz Sajidah, Mbak diajak, Ustaz. Gak pernah diajak ya, Ustaz ya? Ya romantis gitu loh, Ustaz. Bukan begitu. Kalau jadwal ke Kemuning itu saya berangkat dari rumah sebelum subuh. Kadang-kadang saya ngajak tapi enggak mau karena membayangkan dalam satu hari itu saya ngisi sampai 5 sampai 6 kali. Jadi istri juga berhak untuk menolak seajakan saya kalau itu kan saya ngajak yo gitu. Jadi kalau teman-teman kan taunya cuma di situ 1 jam, tapi itu seharian saya mengisi 5 sampai 6 kali dan itu dari rumah sebelum subuh. Jadi udah nawarin ikut yo. Enggak ah capek di rumah aja. Terus gimana coba? Ya daripada saya ke Kemuning ngajak istri, mau kamu yang ke rumah main gitu loh. Iya. Jadi bukan suami ustaznya yang diheret-heret ke sana, tapi kamunya yang datang ke rumah ustaz untuk silaturahmi gitu loh. Gimana okay, sih? Tat. Oke. Tak baca lagi, Jadi kan seolah-olah menghukumi saya tidak pernah ngajak, saya sudah menawarkan, tapi kadang-kadang memang tidak mau karena bayangan capek ya, keliling-keliling gitu. Dia aja nggak mau, apa boleh baut? Ya mur lah kalau bukan baut. Ya yes, apa boleh mur? 374. Assalamualaikum. Calon istri yang baik dan soleha itu yang bagaimana ya Tad? Kriteria utama dan terakhirnya, tolong sebutin Tad. Aprianto. Assalamualaikum. Loh tadi mungkin dalam perjalanan ya pria, tadi kan pria itu dari sini. Oh, yang tadi toh? Iya, salah satu di antara tiga. Mas Pri, Mas Ketir itu tadi. Diterima Mas Ketir. Jadi yang istri yang soleha itu satu yang taat. Jadi dia punya bakat-bakat mentaati Allah dan Rasulnya. Dan ketika dia melihat suami itu ditetapkan Allah sebagai pemimpin, insya Allah dia punya bakat-bakat besar untuk mentaati suami. Yang kedua adalah al-amalus soleha. Jadi dia banyak melakukan amal-amal soleh. kemudian dia menjauhi muharramat, menjauhi hal yang haram, jadi menjaga diri dari laki-laki, enggak mau diajak pacaran. Kalau dia dikatakan aku cinta padamu, ya udah nikahi aja. Kalau hanya ngomong mencintai aku tapi tidak menikahi aku, mending enggak usah ngomong, misalnya gitu. Jadi kita bisa lihat dari kesehariannya bagaimana dia menjaga diri dengan menghindarkan diri dari hal-hal yang haram, kemudian dia banyak melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Jadi kalau enggak penting-penting banget, ya enggak keluar rumah, enggak suka selfie, enggak suka nggak suka hura-hura nongkrong kesana kemari, jalan-jalan yang nggak jelas. Coba kamu cek dia punya Facebook apa enggak, kalau ada coba apa yang menjadi konsennya dia, enggak yang update statusnya, kalau dia gitu suka ya ngeluh-ngeluh gitu, ya sama aja itu bukan orang yang baik. Jadi kriterianya seperti yang saya katakan tadi ada tiga. Yang satu adalah dia taat, jadi punya bakat taat. Kalau nanti diingatkan atas dia melakukan satu tindakan kesalahan, kemudian kita ingatkan, dia bersyukur karena dia merasa melanggar ketaatan kepada Allah. Kemudian yang kedua, dia punya banyak melakukan amal soleh. Kemudian yang ketiga, dia menjauhi perbuatan-perbuatan yang haram. Gitu loh, pri-pri. Tadi kesini, manis, yang manis-manis tadi loh, yang kayak umur 17 tahun. Padahal sudah 71 tahun. Enggak sih. 20 berapa. Oke, 20 berapa. Saatnya nikah. Udah pada nikah belum tadi? Belum semua. Belum. Makanya semua, ya? The three musketeers itu. Masya Allah. Belum pada nikah semua ini. Pada senyum-senyum aja nih, pada dengerin. Ibadah paling nikmat kok pada enggak segera. Oke. Ustaz. Oh, yang ini. Calon istri yang baik dan solehkah? Sudah itu tadi. Mas, siaran gak jelas. Banyak jelasnya. Aduh, terus. Tapi saya juga beruntung kalau gak, malam ini gak jelas. Kenapa? Karena suara saya sendiri juga gak jelas kan. Oh gitu ta. Tad, kira-kira dari 542, kiat-kiat apa saja agar dapat memantapkan hati untuk memilih akhwat yang baik, Tad? Ya, kalau dari Ervin Al-Habsi di Tumang, Cebogo. Bisa dengar ya Tumang Cebogo ya. Iya itu dia. Kadang-kadang membingungkan ya, yang dekat-dekat bilang gak jelas, yang di Tumang ternyata malah jelas itu. Nah, Tumang. Jangan-jangan Tumang pakai streaming. Nah, Tumang sana, Tumang itu walaupun Tumang Tindih juga masih bisa masalahnya. Tumang bukan tumpang. Oh gitu. Tumpang itu makanan. Bahasa itu dipakai bukan untuk dilanggar-langgar. Sekali-kali enggak apa-apa, Tad. Iya, jangan, sudah berkali-kali kok. Enggak, ayo ini dijawab dulu nih, Tad. Gimana nih? Kiat-kiat untuk memilih akhwat yang baik, memantapkan hati untuk memilih akhwat yang baik. Tergantung Anda punya akses ke akhwat atau tidak, gitu kan? Harus ada ya. Kalau Anda punya ustadz itu punya murid ngaji, Anda tinggal membangun komunikasi kepada ustadz ini bahwa perempuan seperti ini loh yang Anda cari. Kalau Anda punya adik perempuan, kemudian adik perempuan itu juga ikut dalam satu pengajian, di situ juga ada akhwat-akhwat yang lain, Anda tinggal ngomong kepada adik perempuan, tolong carikan yang seperti ini yang cocok untuk kamu. Jadi karena kita sebagai laki-laki dalam Islam itu tidak bisa bebas langsung berhubungan dengan perempuan, maka bagaimana cara kiat-kiat menemukan pendamping yang soleha tadi? Ya harus kita cari dengan cara-cara yang syar'i. Kalau Anda punya ustaz atau Anda punya adik perempuan atau punya ibu, ya mungkin bisa dipakai sebagai sarana untuk menjadi mata-mata kita untuk mengenalinya. Tapi sebenarnya lebih penting daripada itu sebenarnya adalah Anda membaikkan diri Anda sendiri, karena tidak pernah tertukar orang baik menjadi ketemu dengan orang jelek, enggak pernah tertukar. Nah, kalau Anda merasa diri Anda cukup baik, insyaallah lah yang akan Anda dapatkan sebagai istri juga akhwat yang baik juga. Gitu ya. Oke. Okay. Oke, mantapkan hati terus jemput sang pujaan hati. Lanjut tadi Tad, yang khuluq tadi loh Tad, kalau mau rujuk proses nikahnya bagaimana Ustaz ya? Apa cukup dinikahkan walinya aja dan ada saksi atau harus ke KUA Tad? Ya tergantung, kalau memang dulu ketika bercerai itu sudah sampai keluar surat dari KUA dan kemudian memang membutuhkan surat KUA, ya sebenarnya itu bisa ditempuh dengan menikah lagi gitu loh. Tapi kalau ternyata dulu khuluknya itu sudah diterima oleh suami, kemudian belum sampai pada tingkatan membatalkan pernikahan melalui pengadilan agama, ya sekarang menikah lagi secara agama cukup dengan walinya juga enggak masalah gitu loh. Jadi tergantung kasusnya gitu. Sama aja sebenarnya nikahnya. Sama aja, sejak awal ya pakai mahar, pakai wali, pakai saksi. Oke. Seperti awal. Dari 531, Assalamualaikum Ustaz. Afan, saya mau tanya di luar tema, bagaimana cara memberikan pemahaman pengertian kepada orang tua mengenai menikah antara anak nomor 1 dan nomor 3. Karena masih bersugesti dengan lingkungan yang masih kolot dari hamba Allah di Solo. Ya sebenarnya tergantung kemampuan kita bicara sih. Mungkin di situ ada referensi orang-orang di sekitar Anda yang menikah ternyata tidak urut dari yang paling tua dan ternyata baik-baik saja, bisa jadikan referensi. Kalau saya biasanya menjelaskan tentang Umar bin Khattab yang mendengarkan seorang gadis yang diminta untuk mencampur susu dengan air tidak mau itu. Kemudian dalam riwayatnya Umar bin Khattab langsung pulang ke rumah karena dia sudah merasa menemukan calon menantu yang tepat. Dia tandai rumah itu, kemudian dia pulang dan dia kumpulkan semua anak laki-lakinya dan dia tanya, siapa yang sudah siap menikah? Saya sudah menemukan calon istri untuk kalian. Jadi di situ Umar bin Khattab tidak mengatakan siapa yang lebih tua lebih dulu untuk menikah, tapi siapa yang sudah siap gitu loh. Yang jelas ini sudah ada calonnya gitu. Jadi kalau memang kepada orang tua ya kita nggak tinggal mencari suasana, mencari kesempatan di mana orang tua sedang longgar, kemudian caranya mungkin kita bisa mencoba untuk bertanya atau mungkin berkisah atau karena dalam hal ini tidak ada rumusan yang baku. Komunikasi antara antara manusia itu adalah seni. Jadi kalau Anda mencari situasi di mana orang tua paling longgar, kemudian bisa mendengarkan apa yang Anda inginkan, kemudian Anda bisa mulai dari kisah juga boleh, peribahasa juga boleh, kemudian pertanyaan juga boleh, berandai-andai juga boleh, kemudian lihat bagaimana responnya dan dari situ ngalir aja, ngikuti kepada apa yang kita inginkan. Jadi gak ada aturan baku harus begini caranya ngomong kepada orang tua. Jadi intinya bahwa orang itu akan bisa diajak bicara dengan enak ketika situasi dan kondisinya memungkinkan. Dan Anda yang paling tahu situasi dan kondisi seperti apa yang orang tua Anda paling enak diajak bicara itu. Oke. Baik, itu dulu di 21.30 kita harus berhenti sejenak menyimak yang berikut ini. Inilah keajaiban dari Biojana. Jutaan orang sudah membuktikannya. Saya ibu pasif, keluhan saya ya Pak, setelah melahirkan anak saya yang kedua, sekarang anak saya umur 6 tahun, badan saya itu tulang belakang rasanya sudah tidak karuan. Kalau pagi buat jongkok itu tidak bisa. Setelah saya minum Biojana selama 5 hari, sekarang sudah agak berbeda Pak. Nama saya Tarmi. Saya pernah menderita penyakit keputihan selama 6 bulan. Terus saya disarankan minum Biojana. Terus sekarang saya sudah mengkonsumsi Biojana itu. Alhamdulillah penyakit saya sudah sembuh. Dan sampai sekarang pun saya minum untuk menjaga kesehatan saya. Luar biasa Biojana, bukan obat herbal biasa, sudah terbukti di masyarakat. Biojana tersedia di apotek dan toko herbal. Kunjungi dan saksikan pameran buku murah Solo 2014. Dapatkan diskon besar-besaran hingga 70% mulai tanggal 6 sampai dengan 15 Juni 2014 di Asalam Hypermart X Goro Asalam, Jalan Ahmad Yani 308 Kartasura, buka jam 9 sampai dengan 21 waktu Indonesia bagian Barat. Pameran ini dimeriahkan oleh pameran fashion, aksesoris, aditize, dan alat peraga edukatif, herbal, dan lain-lain. Dapatkan door prize sepeda gunung, VCD, DVD, kipas angin, kompor gas, dispenser, setrika, buku, dan lain-lain. Pameran Buku Murah Solo 2014 didukung workshop menulis, workshop kreativitas, seminar pendidikan, seminar motivasi, talk show, konser Nasid Azam Haroki, Tablik Akbar, Festival Kreasi TK Solo Raya, kajian pranikah, kajian remaja, bedah buku, lomba poster pelajar, lomba dai muda, lomba mewarnai dan menggambar tingkat playgroup TK dan SD, lomba baca puisi lintas usia, lomba pildacil, lomba TPQ Solo Raya, dan masih banyak lagi acara yang lainnya. Kunjungi pameran buku murah Solo 2014 mulai 6 sampai dengan 15 Juni 2014 di Asalam Hypermart X Goro Asalam, Jalan Ahmad Yani 308 Kartasura, jam 9 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Acara ini diselenggarakan oleh CV Netral Organizer New. Info lebih lanjut hubungi 085 712 044 600 atau 082 227 872 099. Allahu Allahu Allahu Allahu. Pendengar, ikuti kajian rutin bulanan Dewan Syariah Kota Surakarta DSKS. Setiap Ahad kedua, Anda bisa bertanya dan juga berkonsultasi bertempat di Gedung Pertemuan Ar-Rahman, Beratan RT5, Pajang, Laweyan, Surakarta, mulai pukul 8 pagi hingga selesai. Acara ini gratis untuk umum, ikhwan maupun akhwat. Menghadirkan ustad-ustad ternama, Ustad Syuhada Bahri, Ustad Mu'inuddinillah Basri, Ustad Sihabuddin, Ustad Abdurrahim, Ustad Budi Ashari LC dari Jakarta, dan lain-lain. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0815-6774-9290 atau di nomor 085-226-055-550. Acara ini diselenggarakan oleh Dewan Syariah Kota Surakarta DSKS dan didukung oleh 101,4 HIS FM. Dengan syariah, hidup menjadi lebih indah. Pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latahzan, karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti. I know I'm waiting, waiting for something. Pendengar, segala sesuatu itu ada dan akan terjadi sesuai dengan ketentuan qadha dan qadarnya. Ini merupakan keyakinan orang-orang Islam dan para pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni keyakinan mereka bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak akan pernah ada dan terjadi tanpa sepengetahuan, izin, dan ketentuan Allah. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 22 yang artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfud sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Pendengar, jika demikian, apakah yang masih kita sedihkan dan risaukan? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis sahih, ketahuilah bahwa apa yang menimpamu tidak akan luput darimu, dan apa yang tidak akan menimpamu tidak akan pernah menimpamu. Rasulullah juga pernah bersabda, pena telah kering wahai Abu Hurairah, berkaitan dengan apa yang akan engkau hadapi. Beliau juga bersabda, kejarlah apa yang bermanfaat untukmu dan mintalah pertolongan kepada Allah. Jangan mudah menyerah dan jangan pernah berkata, kalau saja aku melakukan yang begini pasti akan jadi begini. Tapi katakanlah, Allah telah mentakdirkan dan apa yang dia kehendaki, pasti akan dia lakukan. Oleh sebab itu pendengar, Rasulullah memerintahkan kita untuk mengejar apa saja yang bermanfaat bagi kita, guna bekal kita kelak di akhirat. Dan jangan pernah kita berputus asa dengan masa lalu yang terjadi. Dan agar kita senantiasa meminta pertolongan hanya kepada Allah saja. Demikianlah seharusnya seorang mukmin dalam bersikap. Bukankah Rasulullah telah memberikan kabar gembira dalam sebuah hadis? Sungguh unik perkara orang mukmin itu. Semua perkaranya adalah baik. Jika mendapatkan kebaikan, ia bersyukur, maka itu menjadi sebuah kebaikan baginya. Dan jika ditimpa musibah, ia bersabar, maka itu juga menjadi sebuah kebaikan baginya. Dan ini hanya akan terjadi pada orang mukmin. Dalam sebuah hadis sahih yang lain, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, Allah tidak menentukan sebuah qadha bagi hamba kecuali qadha itu baik baginya. Suatu ketika pernah sebuah pertanyaan dilontarkan kepada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, apakah maksiat itu baik bagi seorang hamba? Beliau menjawab, iya, namun dengan syarat dia harus menyesali, bertaubat, beristighfar dan merasa sangat bersalah. Dengan demikian, tidak layak bagi seorang mukmin untuk bersedih dan kecewa atas apa yang menimpanya di masa lalu, baik itu berupa bencana, kehilangan, musibah, penyakit atau perbuatan dosa yang telah dia lakukan. Wallahu a'lam bisawab. Sometimes it just gets too much. I feel that I've lost touch. I know the road is long. Make me strong. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. Pendengar, Umar radhiyallahu anhu adalah salah satu dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Semenjak ia memeluk Islam, kaum muslimin seakan memperoleh suatu kekuatan yang sangat besar. Sejak itulah, mereka berani sholat dan tawaf di Ka'bah secara terang-terangan. Umar radhiyallahu anhu adalah seorang yang waro. Ia sangat teliti dalam mengamalkan Islam. Umar mempelajari surat Al-Baqarah selama 10 tahun. Ia kemudian melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, apakah kehidupanku telah mencerminkan surah Al-Baqarah? Apabila belum, maka aku tidak akan melanjutkan ke surah berikutnya, kata Umar. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sudah wahai Umar. Umar mengamalkan agama sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah, maka banyak ayat di dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah ta'ala berdasarkan kehendak yang ada pada hati Umar. Seperti mengenai pengharaman arak, ayat mengenai hijab, dan beberapa ayat Al-Quran lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali menceritakan kepada para sahabatnya mengenai perjalanan Mi'raj menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering pula menceritakan bagaimana keadaan surga yang dijanjikan oleh Allah ta'ala kepada sahabat-sahabatnya. Suatu hari, ketika Rasulullah dimi'rajkan menghadap Allah ta'ala, malaikat Jibril alaihissalam memperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taman-taman surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada sekumpulan bidadari yang sedang bercengkrama. Ada seorang bidadari yang begitu berbeda dari yang lainnya. Bidadari itu menyendiri dan tampak sangat pemalu. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril alaihissalam, wahai Jibril, bidadari siapakah itu? Malaikat Jibril alaihissalam menjawab, bidadari itu adalah untuk sahabatmu Umar bin Khattab. Pernah suatu hari ia membayangkan tentang surga yang engkau ceritakan keindahannya. Ia menginginkan untuknya seorang bidadari yang berbeda dari bidadari yang lainnya. Bidadari yang diinginkannya itu berkulit hitam manis, dahinya tinggi, bagian atas matanya berwarna merah, dan bagian bawah matanya berwarna biru, serta memiliki sifat yang sangat pemalu. Karena sahabatmu itu selalu memenuhi kehendak Allah Ta'ala, maka saat itu juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan seorang bidadari untuknya sesuai dengan apa yang dikehendaki hatinya. Pendengar, itulah bidadari spesial untuk Umar karena ketaatannya kepada Allah Ta'ala. Adakah kita berharap sesuatu untuk dikabulkan oleh Allah, sesuatu yang spesial? Hanya satu kuncinya pendengar, taatlah kepada Allah, maka Allah akan perkenankan keinginan kita, dan sambutlah sesuatu yang spesial hanya untuk Anda. Media Dakwah Syariah 101.4 His FM. Dengan syariah, hidup menjadi lebih indah. Ah, this special day, our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. Ya, kalau ini musimnya musim banyak orang yang nikah namanya ya. Saya banyak undangan itu di rumah, undangan nikah. Jadi ini musimnya nyari jodoh nih nampaknya. Makanya malam hari ini dalam kajian keluarga bersama Satria Asmoro, kita bicara masalah menyamakan visi antara suami dan istri. Calon istri, calon suami. Biar sekufu itu bisa diartikan sekufu ya Tajah. Kesamaan visi itu. Ya, sekufu dalam masalah agama. Bisa ya, jangan ya. Sekufu ya. Harus sama begitu ya visinya ya. Oke, ya. Lanjut lagi di SMS yang makin banyak tadi. Banyak. 44 SMS yang belum terbaca banyak nih. Makin malam makin banyak ya. Makin malam makin ramai. Assalamualaikum Ustaz, dari 888. Jenjang ukuran anak perempuan menikah umur berapa ya Tad ya? Soalnya ini baru kuliah mau menginjak semester 3. Dari Mbak Allah ini di Semanggi. Perempuan, berapa ini? Jenjang nikah itu usia berapa? Sebenarnya begini. Kalau para perempuan itu memahami bahwa tugas yang paling penting bagi mereka itu bukan mencari uang, tetapi menghasilkan keturunan-keturunan yang soleh dan soleha. Maka pendidikan yang ditempuh oleh seorang perempuan itu menjadi sangat relatif. Artinya kalau dia sekarang sedang kuliah, jangan-jangan jurusan yang diambil itu gak ada hubungannya dengan membentuk anak soleh dan soleha. Misalnya jurusan komunikasi publik atau mungkin administrasi negara, itu kan gak ada hubungannya. Yang ada hubungannya jurusan apa, Pak? Jurusan misalnya urusannya misalnya dengan pendidikan tarbiyah ya. Kemudian ada, jadi gini, apa yang dibutuhkan anak itu? Misalnya kalau anak itu butuh nanti dididik secara agama, berarti kita butuh ilmu-ilmu agama. Kalau nanti anak itu kita tumbuh pengennya sehat, kita juga butuh ilmu-ilmu tentang kesehatan. Kalau anak itu nanti kita arahkan kepada muslim yang kuat fisik, kita juga tahu tentang sedikit tentang ilmu tentang olahraga. Kalau kita pengen anak nanti tumbuh dengan gizi yang lengkap dan seimbang, berarti kita butuh sedikit ilmu tentang bagaimana ahli gizi. Jadi yang ada hubungannya dengan bagaimana membuat anak itu menjadi anak soleh. Jadi kalau soal pendidikan yang sekarang baru semester berapa-berapa itu bisa ditawar gitu loh. Bisa saja nanti setelah kita menikah kemudian punya anak, kemudian kita lanjutkan studinya. Tadi waktu saya ngisi di Tawangmangu itu ada seorang ustadz yang sedang mengantarkan istrinya ke Jakarta untuk menempuh ujian syariah di Libya. Nah, selama ini kuliahnya online gitu loh. Jadi bisa aja kalau masalah itu. Jadi kita bebaskan pikiran kita dari bangku-bangku kuliah yang nggak jelas ini mau kemana itu sebenarnya. Jadi sekarang usianya berapa? Pertama adalah pada kemampuan dia untuk bertanggung jawab atas peran yang diambil. Jadi nanti kalau dia sudah menjadi istri, dia siap gak mentaati suami, kemudian dia siap gak menjalankan tugas untuk melayani dan mentaati suami, sekaligus kalau nanti punya anak siap mendidik dengan baik. Kalau dia memang sudah bisa terhadap tanggung jawab seperti ini, sebenarnya pada usia berapapun selama dia sudah balighah itu sebenarnya siap-siap aja. Umur 17 tahun, umur 18 tahun, umur 20 tahun, 21 tahun, sebenarnya ini bukan ukuran umur, tapi ukuran kesiapan mental. Dan seringkali banyak orang-orang yang secara usia masih sangat muda, tetapi ditempa oleh pendidikan yang benar, sehingga dia sudah siap mengambil tanggung jawab pernikahan. Tapi ada juga yang sudah sarjana, tapi masih manja, masih kekanak-kanakan, masih mau menang sendiri. Jadi ukurannya bukan usia berapa, tapi kesiapan mengambil tanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah ketersediaan jodoh. Jadi anak kita mau usia 2, 3, 2, 4, mau semester berapa, kalau sudah ada yang melamar dan yang lamar bagus, why not? Gitu ya? Why not? Nanti pendidikan bisa dibicarakan untuk misalnya kita terima lamaran dia, tapi dengan syarat pada pendidikan sampai selesai misalnya begitu. Saya mau kamu jadi menantu saya, tapi ingat anak saya ini sedang kuliah, tolong nanti sampai selesai. Bisa saja, atau bahkan tadi saya katakan bisa dilanjutkan nanti setelah punya anak, kemudian kita pakai kuliah sistem online dan macam-macam, itu banyak pilihan. Semua tapi, bisa diatur. Nah sekarang kalau umur 20 semester 3 anaknya pengen nikah tapi belum ada laki-laki yang melamar, kan pembicaraan menjadi tidak penting untuk dilanjutkan kan begitu. Terus kemudian kalau masalah-masalah yang lain sebenarnya mengikuti saja kok. Intinya ada laki-laki yang baik yang datang, dan kemudian konsekuensi dari sebuah pernikahan adalah amanah, ya dia siap mengambil amanah itu gitu. Oke, ke 567 sekarang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kami menikah lebih dari 17 tahun Ustaz. Iya. Suami saya itu 40 tahun. Iya, alhamdulillah. Berarti berapa menikah? Ya benar, usia 23-24. Oh gitu ya. Anak 3 tat, yang besar sudah remaja. Yang saya tanyakan, apakah rata-rata laki-laki itu soal biologis pengennya setiap waktu gitu ya tat ya? Ya katanya begitu. Dalam sebuah penelitian laki-laki itu berpikir tentang seks sekian puluh kali lebih banyak daripada perempuan. Tetapi itu kan penelitian orang-orang barat. Kalau kita orang Islam kan hidup bukan hanya untuk melakukan hubungan itu, tapi ada juga yang lain. Secara fisik juga kalau semakin banyak beban-beban hidup, kemudian pekerjaan kita di luar rumah juga banyak, pulang juga sudah capek. Jadi apakah laki-laki berpikir seks lebih banyak dari perempuan? Iya. Tapi tidak semua laki-laki yang berpikir seks itu pengen melakukannya gitu aja. Berpikir iya, tapi ya, untuk melakukannya ya banyak faktor lah. Ada apa namanya ya, faktor perubahnya banyak. Assalamualaikum Ustaz, dari 776, saya sudah nikah selama 7 tahun, Tad. Kalau tadi 17 tahun, ini 7 tahun. Beda angka 1. Beda angka 1. Satu orang anak. Dulu saya sama suami punya misi yang sama, tapi kemarin suami berubah misi, Tad. Dulu udah tidak mau lagi yang namanya melakukan sesuatu yang fitnah-fitnah, tapi kemarin dengan sangat tiba-tiba suami bilang kalau mau ikut yang seperti itu. Saya sangat kaget. Di saat saya mulai mendekat diri dengan Allah, dengan ikut pengajian, malah suami seperti itu. Mohon nasihatnya dan solusinya Ustaz. Dari hamba Allah di Karang Mandan. Iya. Intinya Anda cari waktu untuk bicara kepada suami tentang keinginan itu. Bisa jadi ada alasan-alasan yang belum dikemukakan, sehingga kita langsung mengambil keputusan bahwa perubahan suami itu jelek atau buruk. Tetapi setelah nanti kita dialog, kita lihat apa yang mempengaruhi suami. Kalau kemudian apa yang mempengaruhi suami adalah sesuatu yang mulia, misalnya dia ingin berdakwah, dia merasa sanggup, kita bisa memberikan pertimbangan bahwa berdakwah bukan dengan begitu caranya, karena bisa jadi madrotnya lebih besar daripada manfaatnya. Tapi kalau yang terjadi adalah perubahan cara berpikir suami tentang Islam yang benar, ya Anda harus misalnya mengajak suami kepada ustadz, apalagi Anda di Karang Pandan yang mungkin dekat dengan Pondok Iskarima, ketemu dengan ustadz-ustadz yang lebih capable untuk diajak dialog tentang sikap cara beragama yang sekarang dipilih oleh suami. Karena sebenarnya orang yang ikuti acara-acara tradisi itu kadang-kadang bukan karena secara pemikiran dia menerima, tapi karena tidak tahan dengan tekanan masyarakat karena dia harus berbeda gitu loh. Sehingga mereka datang bukan dalam rangka setuju, tapi karena dalam rangka ingin diterima sebagai anggota dari masyarakat itu. Jadi untuk lebih tahunya ya ajak ngobrol, kemudian beri solusi yang lebih baik gitu. Baik, 150. Assalamualaikum Ustaz. Saya umur 34 sudah ingin menikah, tapi bingung masalahnya. Baru 5 bulan di Solo. Kalau ada akhwat yang mau Ustaz, mungkin bisa dijodohkan dengan saya. Iya, saya gimana menjodohkannya, saya tidak tahu siapa Anda, dari mana, namanya siapa, baik atau tidak, kan begitu. Saya kan tidak bisa mengatakan bahwa setiap yang mendengarkan saya di RDS pasti orang baik, kan enggak bisa. Jadi ya kenalkan diri dulu Anda kepada saya, baru saya bisa menilai. Oke, dengan ya ketemu dulu lah gitu ya. Ustaz, dari 981 Ustaz, suami saya itu tipe pendiam banget loh Ustaz. Kadang saya bisa menerima, tapi ketika saya sedang menghadapi masalah, saya merasa tidak peka. Masalah, saya kok merasa enggak peka gitu ya. Sering membuat saya itu sedih karena masalah sering muncul karena itu. Apa yang mesti saya lakukan Ustaz? Syukron, jazakallah. Pendiam nih Ustaz, suaminya pendiam. Diam tapi bikin masalah. Kadang saya bisa menerima, tapi ketika sedang menghadapi masalah, saya merasa tidak peka banget. Dia itu gak peka banget sama masalah yang dia. kepekaan hati itu sebenarnya kan masalah latihan ya. Bagaimana kebiasaan berarti? Kebiasaan yang dilatih. Jadi ketika seorang suami dan istri itu menikah dan kemudian mereka berdua pengen agar keluarganya menjadi keluarga yang baik, mereka ingin menyamankan hati pasangannya, mereka belajar dari kesalahan-kesalahan. Kalau gini bikin istri saya gak seneng, oh berarti besok saya harus berubah. Demikian juga seorang istri ngomong, wah kalau suami saya kayak gini kok saya bersikap begini gak nyaman, berarti besok saya harus berubah. Itu terus dilatih, lama-lama kan menjadi kebiasaan yang baik untuk saling menghargai pasangan. Lah kalau cuma diem toh, kemudian gak pernah melatih kepekaan ini, ya akhirnya jadi bebal gitu loh. Artinya tidak bisa menangkap sinyal-sinyal bahwa saya butuh diperhatikan, bahwa saya sedang marah sama kamu, bahwa saya sekarang pengen saatnya kita ngobrol, bukan saatnya kita berdua tapi diem-dieman gitu. Nah sekarang kalau memang suami seperti itu, apa yang harus dilakukan? Satu, Anda ngajak bicara gitu loh. Anda tidak ingin ini rumah tangga kok seperti ini, dua patung berjejer di satu rumah. Ini gak bagus. Kalau patung adanya di luar rumah, bukan di dalam rumah. Di dalam rumah itu geladak. Nah gitu. Terus yang kedua, mungkin memang suami memiliki pemahaman tentang cara berkeluarga yang belum utuh, bahwa melibatkan diri dengan istri dalam bentuk pembicaraan, duduk berdua, bersenda gurau, itu dari bagian-bagian yang mencoba menyamankan batin lah. Mungkin ilmu yang dimiliki suami Anda belum sampai ke situ. Ya cobalah misalnya dengarkan kajian kita ini, atau mungkin ikut pengajian-pengajian tentang keluarga di musola-musola terdekat, sehingga bagaimana pemahaman tentang berperan dalam sebuah keluarga sakinah itu betul-betul dimiliki dengan baik gitu. Okay. Bisa jadi suami Anda tuh bingung harus ngopo toh gitu loh. Jangan disalahkan terus, dibimbing dia agar bisa menjadi... jadi karena ketidaktahuan. Iya, karena tidak pengajian, Bu. Oke, okay, kemudian yang ini, Assalamualaikum Ustaz 228. Bagaimana mensikapi kehidupan rumah tangga yang baru umurnya 2,5 tahun nih, Tat, yang sejak menikah. Selang 2 bulan diterpa kesulitan ekonomi. Sebenarnya kami ingin rumah tangga ini langgeng, sakinah, mawaddah, warahmah. Gimana, Tat? Loh, sakinah itu enggak ada hubungannya dengan uangnya yang sedang sedikit gitu loh. Orang-orang yang beriman itu tadi seperti disampaikan Bando kita Rehat, bahwa orang beriman itu akan tetap dalam keadaan baik ketika dia dalam keadaan kaya dan dia memilih bersyukur, dan ketika dia miskin dia memilih bersabar. Sebenarnya gak ada pengaruhnya kalau sekarang miskin kemudian menderita. Sesungguhnya kami pengen sakinah. Emang kalau mau miskin gak sakinah apa gitu loh? Itu berarti Anda menuduh sekian banyak sahabat yang hidupnya miskin itu gak sakinah. Anda menuduh itu masuk. Sahabat itu banyak yang miskin ya. Iya, Anda menuduh itu masuk. Jadi sekarang justru baru menikah 2,5 tahun itu, kita berpijak pada hal yang sifatnya realistis. Ya, kalau Anda mencari orang-orang yang secara ekonomi mapan itu, mereka pada awal-awal pernikahan juga menjalani masa-masa sulit. Tapi kalau kita sudah terbiasa dengan masa-masa sulit, insya Allah ketika masa lapang itu datang, kita lebih bersiap, tidak akan menjadi orang yang sombong karena kita pernah mengalami masa-masa sulit itu. Jadi sekarang tinggal bagaimana komunikasi dengan suami diperbaiki, kemudian setiap hal yang ada di rumah tangga dinikmati, kemudian komunikasi dilancarkan sehingga tahapan-tahapan untuk berproses menjadi orang baik dan dewasa ini bisa kita jalani berdua dengan baik. Baru dengan 1,5 tahun minta helikopter, minta rumah makan, minta kolam renang, ya enggak ada. Banyak orang yang nikah sampai 10 tahun itu ekonominya masih nyandung-nyandung, itu banyak gitu. Baru 2,5 bulan. Maksudnya yang diterpa masalah ekonomi baru 2,5 bulan tadi. Gitu aja kok. Baru dikasih gitu aja kok udah. Enggak, tapi mungkin pengajian yang membahas tentang tema tauhidnya dikuatin lagi lah. Kayaknya ini ada masalah juga sih dengan tauhid gitu. 378, Assalamualaikum Ustaz. Tat, bagaimana Tat? Suami saya itu kalau habis ngisa itu langsung tidur ya Tat. Kalau siang kerja. Jadi rasanya saya kok merasa kurang diperhatikan gitu loh Tat. Solusinya gimana Tat? Kalau tidur nih ya. Kalau gini, kalau Anda memang bisa menghentikan suami untuk ngajak bicara, ya sebelum tidur kan ya ada waktu untuk ngobrol lah bareng beberapa pasang kata, masa langsung blas. Tapi kalau memang seperti itu ya tinggal merubah iramanya saja. Jadi ikuti aja tidur. Kalau tidurnya pada isya, insya Allah nanti malam-malam jam 2, jam 3 sudah bangun karena sudah cukup istirahatnya. Terus nanti sholat bareng, ngobrolnya habis sholat bareng, itunya habis sholat subuh aja gitu loh. Apanya? Itunya. ngobrolnya? Bukan, yang itunya. Saya kok nggak tahu, tata apa? Yang itu minta diperhatikan tadi ya. Itu. Oh, berarti bilang aja. Bisa itu minta diperhatikan dong, Bi. Jangan tidur terus, Badang Isak kok tidur. Enggak, habis Isak tidur. Jam 1 malam jam bangun. Jam 1 udah bangun, jam 2 udah bangun, sholat malam bareng. Nanti habis sholat subuh, wah seger tuh. Itunya. Nah, itunya baru di jalan. Itunya. Nah, terserah mau diartikan. Aduh, apa ini Bu cemburu sama guling. 131, Assalamualaikum Ustaz. Tanya Ustaz, ada seorang Afan. Afan itu apa ya? Ada seorang Evan, mungkin. Oh, Evan ya. Ada seorang Evan yang sudah beri, oh iya, Evan sudah beristri. Ini tulisnya Afan kok datang ke rumah seorang Afat, AFAT ini. Yaudah, ini biasa. Namanya dengan tujuan untuk suatu urusan, bukan soal jodoh, dan ketemu dengan bapaknya. Bapaknya langsung salah paham dan terpaksa si Evan itu langsung bilang, saya menikahi anak bapak. Ini karena si Afan merasa tertantang dengan perkataan-perkataan bapaknya. Bapaknya langsung menolak dengan alasan si Evan udah beristri. Cerai dulu istrimu dan kesini lagi dengan membuat surat cerai dan bapak you. Apa yang seperti itu udah bisa dikatakan nembung atau melamar ya, Tat? Atau bila mau dijadikan istri beneran, apa harus mengulang dengan bawa saksi untuk melamar? Assalamualaikum. Ya, belum ada, belum ada ijab kabul, belum ada saksi. Lagian bapaknya juga kayak gitu bilangnya ya. Jadi Evannya ini enggak tegas aja. Wong dia ke situ bukan untuk urusan menikah, begitu lihat tertantang katanya. Tertantang ngapain hidup ini dengan hal-hal yang tanggung jawabnya besar dimulai dengan emosional seperti itu. Jadi laki-laki ini, si Evannya harus ngomong bahwa saya ke sini bukan urusan dengan anak bapak untuk menikahi, saya ada urusan yang lain. Jujur gitu, wong memang datang bukan untuk melamar kok terus jadi berubah mau melamar itu. Seperti itu. Jadi kalau nanti dia ngomong saya melamar anak bapak, si bapaknya mengatakan enggak apa-apa ke sini, tapi carikan istrimu dulu. Dan itu permintaan yang tidak usah dituruti, itu sudah salah dulu. Gitu loh. Terus kemudian nanti kalau memang betul Evan ini mencarikan istrinya, datang ke situ bawa saksi, bawa wali, bawa mahat, barulah ijab kabul, baru nikah. Tapi kalau kayak gitu tadi ya belum. Terus menurut saya tidak usah diikuti, tidak usah dituruti keinginan dia untuk mencarikan istri itu. Permintaan yang aneh gitu loh. Maksud mencarikan istri hanya karena tertantang yang tidak penting. Aneh. Nikah kok dibikin coba-coba kayak gitu. Ke 706. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan bagaimana ya Ustaz jika istri itu bekerja tapi kerjanya sebagai MC atau trainer di pekerjaannya. Yang saya khawatirkan adalah nanti terjadi gimana-gimana gitu. Soalnya dia menjadi MC di lapangan dan pendengarnya ada laki-laki dan perempuan campur gitu loh, Tat. Mohon penjelasannya, Tat, dari Hanif. Ya kalau Anda suaminya melarang kan selesai. Karena syaratnya istri bekerja itu kalau suami mengizinkan. Kalau nggak mengizinkan kan nggak usah. Nggak akan jadi, nggak halal hukumnya seorang istri yang bekerja di luar rumah tanpa izin dari suaminya. Anda tinggal ngomong, saya nggak mau kamu kerja di tempat seperti itu. Selesai gitu loh. Jangan diperbuat sulit. Bikin mudah saja. Bikin mudah saja. Oke, Tat, ini sudah berakhir nih. Harusnya closing statement. Silakan, Tat, sebagai closing statement malam ini. Oke, pernikahan adalah sesuatu yang sangat besar dalam pandangan Islam, sehingga dia tidak bisa dimulai hanya dengan meraba-raba dalam gelap, berjalan tanpa tongkat, tetapi harus berdiri dengan pemahaman yang benar. Hari ini setelah serangkaian kajian kita akan menyimpulkan bahwa pernikahan itu adalah sebuah ibadah. Dia bukan semata-mata urusan ranjang. Karena itu ada faktor-faktor yang kita pikirkan, mulai dari kecocokan fisik, kenyamanan hati, dan juga masalah kecawaan visi. Kita cari pasangan dengan hal seperti ini, insya Allah akan dipermudah Allah untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Demikian, mudah-mudahan kajian kita bermanfaat. Lebih kurang saya minta dimaafkan. Monggo Mas Arif ditutup. Baik, itu tadi pendengar pembicaraan kita, kajian kita malam hari ini terkait dengan kesamaan visi antara calon suami dan istri. Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Mudah-mudahan minggu depan juga kita bisa berjumpa kembali dalam program yang sama. Akhirnya, saya yang bertugas malam ini, Syaf Larif, pamit undur diri. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بارك الله بارك الله.